mungkin lebih dinamis begitu ketimbang yang sebelumnya. Yang satu ada perubahan soal siapa yang akan presentasi, ada penambahan nanti. Juga yang kedua perubahan susunan acara. Yang pertama masih tetap kunci akan presentasi sekarang, mungkin sampai makan siang. Nah, sesudah makan siang mestinya Arkom akan presentasi, tapi mereka punya pertemuan tahunan. Jadi mereka akan mundur, jadi sesi yang jam 3. Mereka tetap akan presentasi, teman-teman Arkom, tapi jam 3. Nah, nanti kita makan siangnya sedikit lebih awal dan selesai lebih cepat. Karena 2 hari cukup lah, bermalas-malasan ya. Jadi terakhir kita sedikit lebih rajin. Nanti makannya waktunya lebih singkat. Sesudah makan siang kita punya kasus yang kita sebut kasus individual. Jadi satu proyek yang dikerjakan oleh perseorangan, satu orang atau satu kelompok kecil, yang saya kira dalam beberapa segi berbeda dengan apa yang sudah kami sendiri lakukan dan juga beberapa teman di sini lakukan. Jadi membuat misalnya program sejarah komunitas dalam konteks kampung, kota, dan lain-lain. Nah, nanti kita akan punya 2 presentasi. Yang pertama Makcik Project, namanya Makcik Project itu kolaborasi antara 3 orang seniman, satu dari Singapura, Jimmy Ong, dan 2 dari Indonesia, dari Yogyakarta, Lasita Situmorang dan Ferial Afif. Mereka tahun ini membuat satu proyek dengan komunitas, kalau di Indonesia disebut waria, banci waria dan seterusnya, dengan metode yang kurang lebih hampir sama seperti yang kita lakukan, dengan interview, dengan makam, dengan kunjungan dan menetap di lokasi dan seterusnya. Tapi outputnya adalah satu karya seni. Satu karya seni yang sampai sekarang belum jadi. Jadi proses itu masih berjalan. Nanti kita akan mendengar Ferial presentasi soal itu pendek saja. Lantas yang kedua kita mengundang Wowo. Sebagian sudah tahu Wowo membuat proyek sejak beberapa tahun yang lalu, namanya Burn Your Idol. Jadi idenya adalah merekam ingatan orang tentang musik yang mereka sukai, album musik yang mereka sukai. Lantas dia mengunduh saja album itu dari internet, kemudian direkam ke dalam compact disc atau DVD, dan itu ditampilkan, publik bisa mengakses. Tapi di balik compact disc atau DVD itu ada cerita kenapa seseorang memilih album itu. Nah, tahun ini, awal tahun ini dia mengembangkan proyek itu dengan lebih menarik. Saya kira, kami mengira metode yang digunakan Wowo juga hampir mirip dengan yang kita pakai. Dia pergi ke Australia, di Melbourne, kemudian dia ketemu orang-orang Indonesia di sana, dan dia mengumpulkan ingatan orang Indonesia yang tinggal di Melbourne tentang Indonesia melalui musik. Dia mewawancara misalnya orang-orang yang sudah tinggal di Australia sejak tahun 50-an, 60-an. Dan dia membuat program radio, dia membuat pameran juga tentang itu, nanti kita akan lihat. Nah, kami mengira dan kami berharap presentasi individual semacam ini bisa menambah wawasan kita semua bahwa ada banyak model sebenarnya, baik dari segi pendekatannya maupun hasil akhirnya, outputnya atau end productnya. Dari proyek secara komunitas, secara lisan, atau secara partisipatoris. Baru sesudah Wowo nanti Arkom akan presentasi. Nah, saya mulai dari kunci. Sejumlah besar teman-teman di sini sudah tahu kunci, tapi yang belum, misalnya yang baru ke sini kali ini, kunci berdiri tahun 99. Jadi ini 13 tahun. Ya, 3 tahun lebih tua dari ACS. Kita sudah 13 tahun. Dan setelah kita lihat-lihat lagi arsip kita tentang proyek sejarah, ternyata kita sudah mulai tahun 2002. Jadi kita kaget juga, kita gak sadar ternyata kita sudah 10 tahun otak atik metode ini gagal, ini coba dan seterusnya. Ternyata udah 10 tahun. Nah, kunci selain melakukan proyek sejarah, melakukan proyek-proyek lain, fokusnya terutama penelitian, dan kami tertarik dengan metode-metode yang tidak lazim, yang eksperimental dari segi metodenya dan juga dari segi hasilnya. Kami menampilkan dengan cara yang eksperimental juga. Nah, ini sambil nunggu koneksi. Kenapa nggak nyala ya? Udah. Nah, kalau teman-teman sempat berkunjung ke website kami, ini ringkas saja tentang kunci. Yang paling gampang adalah pergi ke sini, ke bagian ini. Ini ada macam-macam project, jenisnya macam-macam, metodenya juga macam-macam. Tapi yang untuk workshop kita yang paling penting nanti bagian spacescape, nanti kita akan bahas. Nah, yang presentasi, saya akan memberikan presentasi singkat saja tentang filosofi dan landasan berpikir kenapa sejak 10 tahun yang lalu kami bikin beberapa program yang fokusnya kepada sejarah. Sebagian besar di sini sudah pernah melihat presentasi kami tentang Juminahan, jadi enggak perlu lagi presentasi itu. Kalau mau nanti silakan copy. Tapi mungkin yang akan kita presentasikan lebih banyak adalah proyek kita yang terakhir, satu alun-alun, proyek tentang alun-alun, lantas yang kedua proyek komunitas India yang terakhir, di mana beberapa teman di sini juga terlibat, ada Elia, ada Astrid dan teman-teman yang lain. Lantas yang ketiga nanti proyek Bonsuung, itu yang paling baru kita bekerja. Bonsuung itu artinya dia kebun kosong. Bon itu kebun, suung itu kosong. Jadi di Ledok Timohon. Nah, nanti akan ada tiga proyek itu yang kita presentasikan. Saya akan dibantu oleh Dina dan Nuning. Nah, ini kunci. Aku nggak tahu mau ngasih judul apa, jadi kasih judul aja kunci. Nah, ini kami juga sudah berbicara kepada beberapa teman. Tapi cara pikir kami yang pertama adalah ketika kami mendirikan organisasi ini tahun 99, kami juga sudah berpikir bahwa pengetahuan itu bukan sesuatu yang netral, sehingga kami mengembangkan sesuatu yang disebut kajian budaya karena kami menganggap bahwa pengkajian budaya itu seharusnya berpihak. Nah, pada tahun ketiga, ketika sesudah tahun 99, kami mulai fokus kepada sejarah karena bermula dari minat pribadi saja sebenarnya. Saya dan Muning waktu itu dan beberapa teman yang tidak ada. Andari waktu itu sudah ada ya? Andari sudah ada. Ada beberapa teman yang sudah pergi. Sekarang waktu itu, ya kurang lebih kalau diingat-ingat, kami kecewa dengan pendidikan sejarah di Indonesia. Kita sebagai anak muda yang lahir tahun 70-an, pada waktu itu merasa tidak mendapat cukup banyak informasi tentang sejarah kami sendiri, itu yang pertama. Dan kedua, kita tidak mendapat cukup banyak pengetahuan yang berguna, dalam tanda kutip, yang bisa segera kita manfaatkan tentang pengetahuan sejarah kita sendiri. Tentu saja sampai sekarang itu masih berlangsung di pendidikan kita di Indonesia, bagaimana ilmu sejarah terutama hanya berbicara tentang sejarah perang. Ini isinya pahlawan-pahlawan, perang-perangan, bunuh-bunuhan. Isinya itu seolah-olah bangsa ini adalah bangsa yang melulu perang terus, enggak ada sejarah yang lain. Nah, kami kecewa dengan itu karena ketika kami ke kampung, kami nggak ngerti asal-usul satu makanan, kami tidak mengerti asal-usul obat-obatan, kami tidak mengerti bagaimana sebuah kampung terbentuk, kami tidak mengerti bagaimana sebuah bahasa terbentuk. Nah, dari situ kami berpikir bahwa seharusnya kita fokus kepada kita punya menekan kita memberikan satu fokus pada program-program kita, salah satunya adalah kepada jarak. Nah, kurang lebih kalau dipetakan tuh ada tiga tujuan sosial sejarah. Pertama, sejarah yang dikerjakan di kampus. Sejarah yang dikerjakan di kampus, sekurangnya di Indonesia, kami merasa tidak ada hubungannya dengan kehidupan nyata dewasa ini. Gitu. Contohnya, waktu kami ke kampung di Jeminahan, tentu saja kami berbicara dengan anak-anak waktu itu dan dengan orang-orang di kampung dan tanya apa yang diajarkan di sekolah. Sama seperti kemarin Mirna dengan cepat mengingat 1825, 1830 seolah tidak ada tahun yang lain di nah itu adalah perang Diponegoro. Seolah tidak ada tokoh lain selain Diponegoro atau mungkin selain Soeharto. Itu ingatan kolektif ya. Ingatan kolektif kita bersama, kita dengan cepat mengingat perang Diponegoro, kita dengan cepat mengingat perang kemerdekaan, tapi kita tidak tahu misalnya kapan rumah kita dibangun. Jadi kita melihat waktu itu ilmu sejarah yang diajarkan di sekolah nggak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari di masa kini. Anak-anak menghafal perang Imam Bonjol, pemberontakan di Maluku dan seterusnya. Tapi begitu melihat Kalicode misalnya, mereka tidak tahu dulu pernah banjir. Nah, kita melihat ada satu jenis, ini juga satu tujuan sosial dari sejarah. Sejarah dibikin untuk sejarah itu sendiri, pengetahuan dibangun untuk pengetahuan itu sendiri. Itu sehingga itu sebabnya banyak orang seperti kita yang melakukan proyek sejarah komunitas, kemudian seperti kemarin Mbak Ita atau Pak Ersri dibilang ini bukan sejarah, ini sih cuma cerita gitu. Karena fokus dari orang-orang di kampus adalah soal teknik menyusun sejarah. Perhatian mereka adalah pada itu. Jadi perhatian mereka adalah bagaimana membuktikan kebenaran, bagaimana melakukan verifikasi. Kami percaya hal-hal semacam itu penting, tetapi kita tidak boleh memuja itu. Gitu. Karena begitu kita memuja itu, kita lupa bahwa apa yang kita kerjakan mesti punya manfaat sosial. Gitu. Punya manfaat secara langsung. Nah, itu model yang pertama yang ada di kampus. Nah, ini model yang kedua yang kita alami pada masa Soeharto. Waktu itu saya mengalami, ada banyak teman yang lebih muda yang tidak mengalami bagaimana sejarah digunakan untuk menguasai kelompok yang lain. Jadi misalnya kita diajarkan selama berpuluh-puluh tahun sejak SD bahwa komunisme itu jahat, bahwa komunisme itu tidak percaya kepada Tuhan, bahwa komunisme harus dibasmi dan seterusnya. Jadi sejarah yang dibikin oleh penguasa untuk tujuan menguasai kelompok yang lain, sejarahnya sejarah militer, itu juga salah satu tujuan sosial dari sejarah juga. Jadi tergantung bagaimana mau dimanfaatkan. Yang pertama dimanfaatkan bersejarah itu sendiri, yang kedua dimanfaatkan untuk menguasai orang lain dalam bentuk yang kecil. Kita sebenarnya juga menemui kalau kita pergi ke kampung, misalnya orang menceritakan, oh tanah ini dulu milik ini, kamu gak bisa menempatinya. Jadi dia menyusun satu narasi agar seseorang bisa menguasai satu tanah, seseorang bisa menguasai satu warung misalnya, seseorang bisa membuat dirinya pahlawan di kampungnya gitu ya, misalnya membuat dirinya lebih penting dari yang lain. Itu juga satu tujuan sosial dari sejarah. Nah, kita memilih yang ketiga. Jadi sejarah di mana orang-orang biasa itu yang pertama-tama bisa memahami apa yang tetap dan apa yang berubah dalam kehidupan dia sendiri. Ya. Jadi sejarah itu bukan melulu perang, tapi kehidupan secara luas gitu ya. Dengan begitu modelnya nanti ada sejarah personal, individual, sejarah lokal tentang satu lokasi, satu tempat, atau juga sejarah komunitas. Dia bukan hanya tempat, tetapi juga ada orang-orang di sana yang hidup di sana dan bersama-sama mengerjakannya. Nah, ciri dari model yang ketiga yang kami pilih itu satu isi dari proyek sejarah itu sendiri, itu adalah sejarah yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Berkaitan langsung ya, bukan tidak langsung. Kalau kita membayangkan misalnya sejarah perang di Ponegoro, tentu saja itu ada kaitannya dengan hidup kita kan, tapi tidak langsung, terlalu jauh gitu, jauh. Atau kita membayangkan kemerdekaan 1945, ada kaitannya, tapi jauh gitu. Nah, tapi untuk warga di Kampung Cude misalnya, tahu kapan kampung mereka pernah digusur, nah itu punya kaitan langsung gitu ya. Tahu kapan terjadinya banjir, itu punya kaitan langsung, punya manfaat. Karena dengan begitu mereka bisa mengembangkan satu teknik membangun, perengan sungai itu supaya tidak terkena banjir setiap saat. Nah, itu punya kaitan langsung gitu. Tahu siapa bapakku dan siapa ibuku, itu punya kaitan langsung dengan hidup kita. Karena kalau kita nggak tahu bapak ibu kita di Indonesia ini kan, kita nggak bisa buat akte kelahiran. Kalau kita nggak bisa buat akte kelahiran, kita nggak bisa sekolah. Kalau kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa dalam pekerjaan. Kalau kita nggak bisa dalam pekerjaan, kita tidak punya jaminan kesehatan kan sebenarnya. Itu sejarah yang punya kaitan langsung. Nah, kami tertarik dengan yang ketiga ini, dengan tujuan model yang ketiga ini. Ini yang kami kembangkan. Nah, metodenya, dari segi metodenya kami tertarik dengan dua bidang ini, sejarah lisan dan seni. Kenapa begitu ya? Kami tertarik dengan itu, gitu ya. Sejarah lisan jelas saya kira bukan hanya soal ketertarikan, tapi itu salah, kita sudah membicarakan dua hari ini, salah satu alat yang sangat kuat ya, sangat powerful ya, di dalam menyusun program semacam ini. Itu, dan kami juga berpendapat secara sosial kemungkinannya sangat luas. Ya, sangat luas. Terus yang kedua, nah kalau yang ini ketertarikan ya. Kenapa seni ya? Kami tertarik seni gitu. Kami tertarik seni karena seni bisa bisa membuat sesuatu yang kering gitu ya, menjadi lebih dinamis. Kadang-kadang lewat seni kita juga bisa memahami banyak hal dengan cara yang lebih baik. Kadang-kadang ya, tidak selalu, karena banyak juga seni yang jelek. Nah, kami tertarik dengan seni, tapi intinya kami ingin mendekati persoalan-persoalan ini dengan pendekatan seni, karena kami percaya bahwa seni itu membuat budi pekerti kita lebih terasa ya, lebih halus gitu. Kami percaya pendekatan apa, penghalusan budi pekerti itu satu cara yang efektif untuk membuat diri kita sendiri, juga membuat komunitas memahami dirinya dengan lebih baik. Karena dalam konteks Indonesia selama puluhan tahun gitu, bidang yang namanya seni ini kan dianggap sebagai bidang yang bukan untuk dipelajari, tidak ada pengetahuan di dalamnya. Itu cuma hiburan atau cuma itu satu warisan dari masa lalu yang tidak boleh diubah. Jadi harus tetap seperti itu. Nah, padahal kalau kita belajar lebih jauh, kita melihat seni sebenarnya ada banyak pengetahuan. Kemarin kita sudah membicarakan bagaimana Janet membicarakan bagaimana seni itu menangkap emosi, sejarah emosi dari satu zaman misalnya, dari satu peradaban. Nah, sejarah lisan dan seni, nah, pendekatannya ya dua. Partisipatoris itu kami membedakan partisipatoris dengan partisipasi. Tentu saja teman-teman sudah tahu, kalau partisipasi itu ya kita yang turun itu dibantu oleh warga gitu ya. Misalnya teman-teman melakukan itu biasanya, bekerja kemudian dibantu warga, itu partisipasi. Tapi kalau partisipatoris, kita menjadi fasilitator, misalnya menyediakan alat, menyediakan medium, memberikan pelatihan dan seterusnya, tetapi warga sendiri atau komunitas itu sendiri yang melakukan. Nah, itu berbeda, bedanya partisipasi dengan partisipatoris. Nah, kami lebih pada masa awal gitu, kami banyak mengeksplorasi model yang pertama, yang partisipatoris gitu. Jadi kami melatih anak-anak muda, anak-anak dengan berbagai macam teknik lah yang kita karang-karang sendiri. Karena tidak ada satupun di antara kita yang sekolah sejarah. Jadi kita belajar-belajar sendiri, kita cari alat-alat sendiri yang kira-kira sesuai. Begitu kita presentasi di kampus, kita dimarahi, kalian bukan sejarah dan seterusnya gitulah. Nah, ini model yang pertama tadi filosofinya, yang kedua ini pendekatan dan metodenya. Nah, ringkasnya, kami sejak tahun 2002 melakukan proyek-proyek ini. Sejarah keluarga, itu satu eksperimen waktu itu bersama yang paling muda waktu itu kelas 4 SD ya, adiknya ya. Anang waktu itu. Sekarang dia udah kuliah. Kuliah filsafat lagi waktu yang tercepat itu. 2002 kami sebenarnya melakukan percobaan, eksperimen, belum di komunitas. Kami pasang pengumuman di beberapa sekolah dan di kampung ini, kita mau bikin sejarah keluarga, yang tertarik siapa silakan ikut. Ya sudah, waktu itu ada beberapa anak ikut dari SMA, SD, juga yang awal kuliah. Lantas kita bikin pelatihan singkat, mengundang ada videographer, dilatih interview dan seterusnya. Disusun jadi sejarah keluarga. Aneh-aneh hasilnya. Anang dan siapa adiknya? Sarah. Anang dan Sarah misalnya menyusun sejarah keluarganya sendiri, itu pembuat stempel, pembuat cap, sehingga dari yang khususnya di keluarga dia itu disusun dengan rapi, sehingga kita bisa lihat organisasi dan kelompok-kelompok yang tumbuh di Yogyakarta dari tahun 40-an sampai sekarang, dari logo organisasi, dari stempelnya kita bisa tahu itu, lihat karena lengkap. Ada yang bikin itu, ada yang bikin sejarah pohon beringin di sekolahnya, tempat nongkrong, dan seterusnya. Nah, itu kemudian dicoba di komunitas Jeminan. Kalau mau nanti bisa di copy, tapi kurang lebih metodenya ya, kita ke kampung, kita tinggal di sana, kita bikin interview, temanya macam-macam. Sejumlah besar sudah tahu di sini, jadi ada pengobatan, ada gaya hidup dan macam-macam, warga sendiri yang menyusun, kemudian dipamerkan di kampung itu sendiri. Kita punya balai RW, community center di sana, di mana arsip disimpan di sana, dan setiap tanggal 17 Agustus, karena di kampung tiap hari kemerdekaan ada perayaan, ada pameran kecil tentang kampung itu sendiri. Nah, metodenya macam-macam. Waktu itu selain wawancara juga ada pertemuan warga, sehingga warga bisa, kemarin misalnya ada soal pertanyaan tentang kebenaran, kalau kebenarannya banyak bagaimana, ya ditampilkan saja semuanya. Ada forum orang-orang tua misalnya yang membicarakan, berdebat soal lirik sebuah lagu itu tepatnya bagaimana, kayak yang benar yang mana gitu, atau resep satu masakan itu yang benar yang kayak gimana. Nah, itu kan macam-macam cara orang membuat nasi goreng, itu kan macam-macam, dan kita tidak bisa mengatakan nasi goreng A adalah nasi goreng yang paling benar, bukan? Itu, jadi ada banyak jenis nasi goreng, semuanya ditampilkan, ada banyak variasi, kurang lebih kayak begitu. Nah, itu ditampilkan di kampung. Juga salah satu yang kita temukan di dalam proyek itu, bukan kita yang menemukan, anak-anak muda di kampung, remaja menemukan resep alkohol tradisional, resep minuman tradisional, sampai sekarang masih dijual, yang dibikin oleh Mak Yen namanya. Mak Yen waktu proyek itu umurnya 94 tahun. Sudah tewas. Si Mak Yen sudah. Tidak kena alkohol. Dari Mak Yen deh, kok Mak Yen. Orang keturunan Cina dia. Dan dia yang salah satu orang di Jogja yang pertama kali yang meracik yang namanya lapen itu, langsung pena itu. Nah, dia yang meracik. Nah, teman-teman itu mencatat resepnya gitu, dan kemudian dipraktekkan dan dijual. Nah, itu kan bermanfaat untuk menambah penghasilan ya. Nah, itu dijual. Nah, itu secara komunitas, nanti detailnya kita bisa. Lantas ada proyek seni Gondomanan. Proyek seni Gondomanan itu sebenarnya, Gondomanan itu jalan antara sini, pojok benteng wetan, sampai apa itu namanya, tempat ibadah, kelenteng, sampai kelenteng, jadi yang pura wisata itu. Nah, daerah itu secara historis itu kan daerah pertukuan mesin-mesin, jadi mur baut, mesin motor, mesin gergaji, itu mesin-mesin. Pokoknya segala hal yang berbau mesin dan yang dianggap modern menurut sejarahnya itu terkait dengan Jalan Gondomanan. Nah, waktu itu kita membuat satu proyek tentang sejarah Gondomanan berangkat dari sejarah benda-benda. Itu jadi ada skuter, ada mur baut, ada mesin jahit dan macam-macam. Dari situ kita berbicara tentang komunitas itu di sepanjang Jalan Gondomanan, mungkin panjangnya ya 4-5 kilo itu satu garis lurus. Tapi fokusnya pada toko ya, pada shop, toko itu dan benda-benda. Dipamerkan kemudian, wujudnya adalah pameran. Jadi wujudnya, kita punya teks, Nuning waktu itu menulis teksnya, kita punya teks tapi kita nggak tertarik kalau cuma teks saja boksan gitu. Jadi ya dibikin pameran, ada pamerannya. Jadi sejarah ditampilkan dalam bentuk pameran. Lantas yang ketiga alun-alun, nanti Nuning akan, keempat, 2009, kita alun-alun, itu juga menarik. Di sini metodenya sudah tidak partisipatoris, tetapi kolaborasi. Jadi idenya adalah kita ingin tahu bagaimana sejarah alun-alun dan bagaimana alun-alun dimanfaatkan secara kultural dari zaman ke zaman, sejak kemunculannya sampai sekarang. Nah, waktu itu kita bekerja sama dengan berapa seniman, Nuning Dina? 11? Ya, pokoknya mungkin, satu teater. Ya, sekitar 11. Lima ada ya satu teater, teater garasi itu Spiro lah anggotanya, oke. Okay. Teater garasi sama 5 seniman visual. Kita workshop intensif dengan mereka dan seniman-seniman ini kita ajak melakukan riset, melakukan penelitian, pergi ke alun-alun, ketemu warga, mereka harus interview dan seterusnya. Nanti kita akan lihat hasilnya. Hasilnya adalah sebuah festival dalam satu malam. Festival di dalam satu malam, salah satu hasilnya ya, karena sebelumnya juga ada yang, nanti kita bisa lihat hasilnya, ada yang membuat selamatan, merekonstruksi selamatan, atau bahkan mengkonstruksi selamatan. Sebutannya waktu itu mengkonstruksi mitos ya, jadi membuat selamatan palsu gitu ya, bahwa kalau kamu kecelakaan gitu dan kamu bikin selamatan di alun-alun ya, hidupmu akan lebih baik dan seterusnya. Nanti kita akan lihat. Lantas ada satu festival di mana pada satu malam di alun-alun yang ramai itu, waktu itu belum ada odong-odong, sepeda juga sepeda belum ada yang pakai lampu-lampu itu, sehingga sebagian kita percaya itu pengaruh dari proyek ini. Karena waktu itu kita membangun monumen cinta, love monument, jadi dengan lampu-lampu gitu ya, di mana orang, karena kita tahu di situ tempat orang pacaran di alun-alun itu, jadi orang bisa berfoto di situ dengan lampu yang menyala-nyala itu, difoto berpasangan, lantas fotonya ditempel di situ, dicetak, ditempel di monumen itu, dan kemudian bisa menuliskan janji sehidup semati atau janji seia sekata, gitu ya. Itu monumen cinta. Nah waktu itu belum ada odong-odong, belum ada lampu-lampu, jadi sebagian percaya oh itu pengaruh monumen cinta lampu itu. Nah ada dangdut, ada pameran mobile juga, ada yoga di sana, ada audio guide, nanti kita bisa dengar juga tentang alun-alun. 2009, 2011, 2012 secara komunitas India, ada beberapa teman yang terlibat di sini, tapi intinya ini juga bukan proyek partisipatoris, kita bekerja dengan seniman dan peneliti, meriset sejarah komunitas India. Outputnya macam-macam, ada yang bikin karya seni, ada yang bikin pameran karya seni, ada yang menulis, ada yang membuat tour, kemarin yang diceritakan tour Jalan Sutra, jadi pergi ke toko-toko itu. Lantas kita juga membuat yang menarik di tour Jalan Sutra itu, nanti kita bisa dengar, kita membuat iklan. Karena pemilik toko di toko kain di sini kan suka mutar lagu kencang-kencang, keras sekali. Nah kita nawarkan mereka, gimana kalau yang diputar itu sejarah tentang tokonya gitu, sembari mengiklan gitu, sembari membuat advertisement supaya orang datang, daripada kita dengar lagu India atau lagu top 40 kita bosan juga, ya udah lantas dibuat satu skrip, direkam dan diputar. Sampai sekarang ada 1-2 toko yang kadang masih memutar itu. Kita buat rekaman dalam 3 bahasa, ya 3 bahasa ya, Indonesia, Inggris, dan Jawa. Nanti kita bisa perdengarkan rekamannya itu, dan mereka senang sekali ada tour di situ, ada kemudian ada pameran. Nah, yang terakhir dan masih berjalan, beberapa orang, beberapa seniman masih mengerjakannya, itu proyek Bonsuung di Ledok Timoho lokasinya. Idenya adalah jadi ini sebenarnya kaitannya dengan Spacecape. Kita nyebutnya Spacecape 2, kelanjutannya Spacecape. Spacecape itu satu proyek yang dinamai seperti itu karena kita juga punya ketertarikan pada persoalan ruang, bagaimana ruang digunakan, dimanfaatkan, dimanipulasi, dan seterusnya. Jadi fokusnya kepada ruang. Jadi yang pertama alun-alun, lantas yang kedua kita Bonsuung. Idenya adalah satu, kita ingin mengeksplor, kita tempati daripada nganggur. Berikutnya saya serahkan ke Nuning untuk meneruskan alun-alun. Pakai komputernya siapa ya? Dina. Ini sih ada sih. Ya. Aku mengoperasikan deh. Alun-alun itu space. Kita membuat project Spacecape ini tahun 2009. Waktu itu kita berkolaborasi dengan Teater Garasi dan 5 seniman visual. Jadi ada Bimo, ada Bimo Ambalabayang, ada Jompet, Marianto, Gembong, Anang Sapoko. Saya akan menerangkan sedikit kenapa kami membuat project Spacecape ini. Sebenarnya pertanyaan pertama yang sering diajukan kepada kami terhadap project ini adalah kenapa alun-alun, kenapa kami membuat alun-alun, dan yang kedua apa sebenarnya yang hal-hal apa lagi yang sebenarnya perlu dieksplorasi dari alun-alun ini, karena alun-alun itu ini ya, halaman belakang Sultan terutama, karena kita berfokus ke alun-alun selatan ini yang dekat dengan kami. Itu adalah ruang yang bagi, terutama bagi kami yang tinggal di sini, bagi orang lain yang tinggal di sini, itu adalah tempat yang terlalu biasa gitu, karena dia selalu dilewati setiap hari. Kita sudah biasa dengan semua aktivitas yang ada di sana, jadi seolah-olah nggak ada lagi yang baru yang bisa dieksplorasi dari sana. Kita sudah biasa dengan semua keriuhan yang ada di alun-alun itu juga gitu. Tapi kami justru karena kami menyadari bahwa ada banyak relasi kuasa yang berlangsung di alun-alun itu, kami berniat untuk mengeksplorasi. Paling enggak tujuannya kalau bisa diringkas tuh ada 3. Yang pertama, kami ingin memetakan dimensi narasi dan performatif yang ada di alun-alun selatan itu. Dan yang kedua, kami ingin mengeksplorasi lebih jauh sebenarnya, mengeksplorasi dan mengenali aktor-aktor yang berperan dalam semua produksi narasi dan performatif yang berada di alun-alun itu. Dan yang ketiga, kami ingin pertanyaannya kemudian adalah tujuannya kan dari dua itu sebenarnya produksi pengetahuan tentang aspek narasi dan performatif dari alun-alun. Tapi pertanyaannya, karena ini proyek satu tahun gitu, pertanyaannya adalah bagaimana untuk mendistribusikan kembali produksi pengetahuan yang telah dikumpulkan selama proyek ini kepada publik yang lebih luas. Kami merancang, mungkin caranya adalah kita ingin menciptakan metode-metode alternatif, sepertinya metode-metode alternatif yang mungkin bisa dicapai untuk interpretasi, untuk menginterpretasi apa-apa yang terjadi di alun-alun selatan itu. Tujuannya? Hasilnya? Satu kemarin mungkin kalau teman-teman masih ingat di hari pertama saya mengatakan bahwa kami sebagai lembaga ingin mengembangkan aspek kolaborasi sebagai metode kerja kami gitu, dan kami ingin mencoba bagaimana aspek kolaborasi ini berkembang lebih jauh di proyek semacam ini, di proyek alun-alun. Metode yang kami lakukan di proyek Spacecape ini adalah sebelum presentasi, seperti yang tadi dikatakan oleh Antariksa, kami mendahulinya dengan workshop panjang bersama para partisipan yang kita ajak untuk bergabung di workshop ini. Workshopnya itu 6 bulan. Pertemuan saja sebenarnya, meeting untuk membahas hal-hal apa kira-kira yang bisa kami lakukan di alun-alun. Dan satu hal yang waktu itu cukup menyita pemikiran kami adalah soal bagaimana kita memahami makna kolaborasi itu sendiri sebetulnya. Karena lagi-lagi kolaborasi itu juga jadi kata yang redundant ya, kayak diulang terus menerus, dan lama-lama kita juga bertanya-tanya gitu sebenarnya apa tujuan kolaborasi di proyek ini sebetulnya, terutama karena di situ secara garis besar bisa dibedakan ada dua pihak yang bergabung di proyek ini, peneliti itu misalnya yang ada di kunci misalnya, juga para seniman. Kedua-duanya sebenarnya punya posisi yang sama-sama kuat untuk berkontribusi di proyek ini. Tapi pertanyaannya waktu itu kami menyadari gini, apakah kolaborasi itu sebenarnya hanya sebuah metode untuk menguatkan kerja antara satu sama lain, menguatkan kerja seniman dan menguatkan kerja peneliti. Artinya peneliti misalnya biasanya dipandang sebagai mereka yang kelompok yang memberikan landasan konseptual terhadap kerja-kerja seniman, terus seniman mengerjakan outputnya, menginterpretasi kembali, atau kolaborasi itu sebenarnya adalah kita sebenarnya saling menunggangi satu sama lain, saling mempekerjakan satu sama lain. Jadi peneliti dan seniman ini saling menggunakan apa hal-hal apa yang mereka produksi. Karena sebetulnya kalau teman-teman mengamati yang terutama ada di sini atau yang familiar dengan kerja-kerja teater garasi, misalnya teater garasi ini juga untuk proyek-proyek teater mereka, mereka juga mengadakan riset gitu. Mereka juga mulai mengembangkan metode riset untuk sebagai bahan landasan pembuatan naskah teater mereka. Dua hal itu sebenarnya yang kita diskusikan lebih jauh. Nah, kami berpikir bahwa dua hal itu terlalu kalau kita dengan ketat terpaku terhadap dua hal itu rasanya terlalu kaku seperti itu. Kemudian kami bertanya mana posisi publik sebenarnya. Posisi publik yang setiap hari juga ada di alun-alun itu, yang di alun-alun itu ada banyak hal gitu. Ada banyak aktor sebenarnya, ada preman, ada para pedagang itu yang mengembangkan itu, terus ada orang-orang biasa yang memanfaatkan apa yang ada di sana, terus kemudian ada keraton tentu saja. Semua orang-orang keraton yang dianggap secara tradisi punya kuasa terhadap semua apa yang berlangsung di alun-alun, ada pemerintah, ada aparat, polisian, semacam itu. Kami lantas posisi paling strategis kami pikir, yang jadi keputusan kami, yang akhirnya jadi menentukan wajah dari presentasi akhir kami adalah kami akan membuat acara presentasi ini sepublik mungkin, dan kami akan mengcopy apa keriuhan yang terjadi di alun-alun itu. Kami akan menambah keriuhan itu dan kami presentasikan kembali ke publik. Dengan demikian semua posisi yang semua yang terlibat di sana menjadi rata. Mungkin saya tunjukkan video. Video. Ini akhirnya tajuk dari proyek kami, Cerita Ruang Bersama. Semuanya biar kelihatan. Iya. Ini video dari petikan dari Indra Setiarini. Ini salah satu aktris teater garasi, dan dia berkolaborasi dengan Pak Gatot. Pak Gatot ini penjual es goreng yang ada di alun-alun. Kayaknya sekarang sih udah nggak ada. Kayaknya dia pindah ke alun-alun utara. Jadi di performance-nya ini kelihatan nggak sih? Gelap ya. Indra ini mau wawancarai Pak Gatot. Berhasil memasuki dua di antara ringan kembali katanya. Berapa bulan kemudian dia yang mewawancarai Pak Gatot dengan apa dihubungkan ke apa sistem audio sehingga orang semuanya bisa dengar wawancara itu, cerita. Nanti kalau kamu berhasil menyeberangi alun-alun, kamu akan dapat pacar yang cakep, kamu akan lulus kuliah cepat, dan seterusnya. Karena itu memang yang dia lakukan. Ini yang kedua, ini rangkaian video yang dibuat oleh Anang Sapoto tentang dia menggambarkan aktivitas, salah satu aktivitas yang paling sering dilakukan oleh orang-orang di alun-alun, olahraga. Seri ini diputar di warung Gandayani, tempat makan Gandayani yang ada di pojokan. I love you too much. Jadi sebenarnya salah satu hal yang paling menunjukkan bahwa kita sedang melakukan kegiatan ini adalah presentasi riset ini adalah hanya instalasi ini gitu. Karena yang lain-lain sebenarnya tampak sebagai kegiatan yang terpisah-pisah gitu. Jadi di sebelah sana ada panggung musik dangdut. Waktu itu si Rizky Summer di Pak Tenang Musik Dangdut. Kemudian ada pentas teaternya Ferry, ada Monumen Cinta. Ini Jamal, Jamaluddin Latif juga TV praktis. Ini Smart TV. Ya, ya. Ini Pamela ya. Tidak pernah. Ini mereka berapa tingkat masuk yang seharusnya diberikan pengunjung alun-alun? Dan kita punya gagasan untuk menciptakan audio guide seperti yang ada di museum itu. Dari sudut pandang raja. Nah, raja itu gagasan awalnya bikin audio guide biasa yang cerita ini apa, spot ini apa. Tapi terus kemudian Jompet mengembangkan lebih jauh. Dia membuat audio guide, tapi yang bercerita di situ adalah raja. Sultan. Jadi Sultan disuarakan kembali dan dia bercerita kepada rakyat tentang perasaannya, tentang dia sebagai raja, bagaimana dia melihat alun-alun dan bagaimana dia sekarang melihat rakyatnya Jogja yang sekarang. Tataplah ke depan, tataplah kerumunan orang-orang itu. Bayangkan dirimu adalah seorang raja yang sedang menatap ke alun-alun dari atas Siti Inggit. Tataplah rakyatmu. Lapangan rumput ini selalu mengingatkanku pada zaman perang. Ya, kau juga harus ingat bahwa kita selalu berperang di masa lalu. Dan disinilah aku melatih prajurit-prajuritku. Aku ajarkan pada mereka tentang bagaimana cara menumpahkan darah. Aku sungguh mencintai pohon tua ini. Aku sangat sedih karena harus meninggalkannya. Ayo, kita teruskan perjalanan ini. Masih ada beberapa karya yang lain, misalnya ini Amat Berat. Oh, ini bikinannya, ini dibuat oleh Yudi Amat Tajudin. Sebenarnya ini masih berhubungan dengan karyanya Wimo Ambalabayang yang tadi, tapi ini merupakan eksplorasi lebih jauh. Jadi dia membuat kamar gelap itu di mana orang bisa di tengah alun-alun, di mana orang bisa mencatat, bisa menuliskan macam-macam dengan spidol fosfor. Jadi ruangannya gelap tapi dengan spidol yang ada fosfornya menyala tulisannya. Di luar ada video seperti ini, ya itu videonya dulu yang tadi kita lihat. Di dalamnya seperti ini, jadi kayak toilet umum itu ya, terus orang-orang antri untuk masuk nonton video dan kemudian masuk dan menulis ceritanya lantas banyak berikan. Ya udah, itu tuh ya, itu alun-alun. Berikutnya Dina India Din. Pas bantu di sini ada gambarnya. Apa kamu membuat baru ya Din? Hebat banget. Oke Din, ada question. Penonton datang untuk festival alun-alun, adalah orang baru atau orang lama yang memang diundang? Mereka yang baru itu adalah justru teman-teman kami yang tahu bahwa kami mengadakan proyek ini dan membaca pengumuman tentang proyek ini dari website kami atau dari Facebook atau dari poster. Tapi yang lain sebenarnya hanya pengunjung yang biasa, mayoritas. Sebenarnya ya, yang memang selalu datang nonton di sana, selalu menggunakan alun-alun untuk tempat main atau nongkrong makan. Karena di alun-alun kan bentuknya ini kan square gitu, dan di sekitarnya itu memang tempat makan. Jadi memang selalu ada orang-orang yang menggunakan itu untuk makan. Itu mayoritas memilih itu. Soal kedua saya adalah tujuan eksperimen space cake ini lebih untuk generasi modern, yaitu artis, untuk eksplorasi satu ruang, bukan ruang tradisional, tapi ruang lokal dari kacamata artis atau subjek area yang modern, yaitu urban, geological, historical, atau tujuannya untuk semata-mata untuk orang yang kunjungi tempat ini. Dua-duanya. Karena kami tujuan paling akhir yang sebenarnya yang paling utama dari kami adalah kami ingin menciptakan metode-metode baru untuk tidak hanya untuk menggali narasi dari alun-alun itu sendiri, tapi juga menginterpretasi yang berlangsung di alun-alun itu lebih jauh. Jadi ini sebenarnya, dan kami berpendapat bahwa seniman dan researcher itu sebenarnya punya, terutama seniman ya sebenarnya, dan ini posisi kami sebenarnya, kami ingin kenapa kunci sebenarnya sebagai organisasi bekerja sama dengan seniman sebenarnya, karena kami ingin mengembangkan metode-metode sosial budaya yang selama ini kami pakai untuk mendekati masyarakat sebagai social inquiry. Ya, ya. Kami percaya kalau kami bekerja sama sebanyak mungkin dan seintens mungkin dengan orang-orang lain, dengan para orang-orang lain yang juga sebenarnya membaca masyarakat ini, maka teknik atau metode ilmu sosial budaya yang kami pakai akan menjadi lebih kaya. Sebenarnya itu tujuan utama kami. Saya jadi tambahan, kalau itu kan semalam. Ya, semalam. Tapi sebenarnya ada proyek-proyek lain yang berlangsung beberapa hari sebelumnya, karena itu tingkat ininya lebih membutuhkan waktu lebih panjang, kayak Marianto yang membuat mitos itu. Maksud saya, karena semalam saya merasa lihat sebagai pendidikan publik itu hanya sekali dalam seumur hidup, mungkin bagi orang yang dewasa itu seumur hidup, tapi apakah ada kontinuitas dari sebagai pendidikan publik itu? Atau misalnya ada memorial di alam selatan itu? Kami waktu itu memutuskan kita bikin dua hari, tapi memang yang sehari itu tampaknya memang ya, karena kami tidak membuat pengumuman yang apa, memang kami sengaja membuatnya ya udah kita jadi satu dengan kesibukan yang biasa terjadi di alun-alun itu, makanya itu memang nggak banyak orang yang memahami bahwa ini adalah bagian dari proyek space cake itu. Tapi selama workshop itu kami ini ada hubungannya dengan renungan-renungan kami tentang kolaborasi, dan kemudian keputusan kami untuk strategi publiknya seperti apa gitu sebetulnya. Maka kami ya udah kita mengcopy apa yang ada di alun-alun itu, ya udah kita bikin aja dua hari. Satu yang kira bisa menceritakan proyeknya Antok yang untuk menunjukkan respon publik. Oh. Jadi kamu cerita saja dulu. Ya. Jadi sebenarnya yang invisible theater itu kita akhirnya pakainya di proyeknya Antok. Jadi dia itu sebenarnya basicnya seniman visual, ya, print screen terus grafis lah, ya. Tapi di proyek ini yang buat menarik adalah dia bikin invisible theater itu. Jadi dia mendekati satu keluarga, kerja sama satu keluarga, ada anaknya namanya Ego, si Ego ini habis kecelakaan. Nah, si Anto dan keluarga Ego ini, mereka bikin bahwa Ego ini sembuh karena daun dari pohon beringin di alun-alun. Nah, untuk mengucapkan terima kasih ke pohon itu, si Ego dan keluarganya dan Anto beberapa orang dari kampungnya datang ke alun-alun bikin selamatan, makan-makan di alun-alun, lalu sambil membagikan selebaran yang menuliskan khasiat dari pohon itu. Ini storyboardnya. Ini storyboardnya. Nah, ini selamatannya. Ini terus selamatannya ini berlangsung di teater garasi. Selamatannya. Terus tapi beberapa makanannya juga dibawa ke ditaruh di bawah pohon. Terus keselamatannya bukan di alun-alun. Sebelumnya doa bersama dulu di teater garasi. Setelah itu makanannya dibawa ke alun-alun. Tapi karena waktu itu hujan, jadi. Nah ini iklannya ya, kasihan pohon beringin. Ini diiklankan di koran lokal. Ya, di koran lokal terus dibagikan juga. Sorry, file-nya rusak. Bukan hanya yang kanan itu. Kasihan pohon beringin. Koran lokal sejarah masa lalu masih ini. Nah ini, advertisement di newspaper itu juga stage. Ya, stage. Part of the performance. Lantas ini kita rekonstruksi. Ada yang menghubungi paranormal? Paranormalnya yang jadi Mas Cindil. Ada yang paranormal apa paranormal? Semuanya palsu. Iya, tapi itu kan iklan tunggal. Nah, apakah iklan itu berhasil menarik? Sebenarnya yang lucu adalah nggak tahu kan itu nomornya siapa dan paranormalnya Mas Cindil pula, tapi setelah teater ini selesai, setelah proyek ini selesai, beberapa orang tetap menganggap pohon itu punya khasiat. Ini akhirnya karena hujan, ini selamatannya di Siti Hinggil. Social methodology, social cultural inquiry methodology, using the arts with the intention that artists akan eksperimen dan mungkin tertarik dengan metodologi ini, ya. Dan juga peranan orang di alun-alun ini bukan utama kan? Participation mereka bukan utama, right? Sebagai satu eksperimen sosiologi, I'm curious to know why you all tak evaluasi kesan eksperimen ini. Because biasanya kalau artis, kalau dia buat instalasi, dia buat video, dia tak mau tahu evaluasi. Bagi dia, orang dapat, orang tak dapat, itu macam invisible book, kan? Orang dapat, orang lihat, tak lihat, itu tak soal sebagai artis. Artis dengan tujuan lain. Itu kenyataannya kita memang tidak melakukan evaluasi tentang kepada publik kan waktu itu. Yeah. Evaluasi dari publik kita tidak melakukan. Jadi itu satu catatan yang baik. Kita melakukan evaluasi sendiri sebagai sebuah tim, tetapi kita tidak mengevaluasi kepada publik. Kita hanya melihat, oh publik senang, ramai, orang datang untuk berpartisipasi. Tapi kita tidak. Garasi apa reaksi mereka terhadap metodologi? Yang menarik, sayangnya Naomi nggak ada ya. Nanti mungkin belakangan nanti bisa dibentuk kita bisa evaluasi lagi. Garasi sampai sekarang memakai metode semacam ini. Itu efek yang menarik. Bagi saya itu sudah diberi. Itu efek yang menarik. Garasi sejak itu memakai metode seperti dan ini. Ya, mereka mengakomodasinya dengan berbagai macam cara sih. Mereka mengembangkan metode ini untuk proyek-proyek mereka selanjutnya. Sampai sekarang, hampir semua proyek mereka sekarang metodenya selalu tinggal dengan warga, salah satunya. Produknya juga use the audience as part of it. Yeah. dan salah satu aktivis teater garasi Kuburan Prasat. Jadi sudah ada beberapa orang yang menggunakan proyek Spacecape ini sebagai materi S2 tesis. Yang satu Hanne Ottheiten, dia kurator dan mahasiswa art history dari Belanda. Dia waktu itu datang ke sini waktu proyek ini berlangsung dan dia menggunakan proyek ini sebagai salah satu materi S2-nya. Dan Uburan Prasat itu aktivis teater garasi juga. Dia juga menggunakan materi ini sebagai salah satu sebagai bahan utama dari tesisnya dia, digabungkan dengan metode-metode yang akhirnya dikembangkan sendiri oleh teater garasi untuk sebagai karya-karya landasan karya. Saya mau nanya, kalau dari kacamata Bunyi sebagai riset kolaborasi dengan artis, kesulitannya atau saya bisa ngomong soalnya jeleknya artis dalam proses sama itu nggak ada. sebenarnya malah selama proses itu kolaborasi saja. Selama proses itu kami merasa kita banyak mengimitasi proses kerja sama yeah. sama lain gitu. Maksudnya yang artisnya, yang senimannya itu juga turun ke lapangan dalam artian wawancara, lalu mengumpulkan data, observasi. Kami juga berpartisipasi dalam mengolah data itu, membuat tabel, membuat coding. Kita punya yeah. coding sheets gitu yang mengkategorikan narasi-narasi yang kami dapatkan sesuai dengan kategori, misalnya sesuai tempat gitu. Oh, di satu tempat ini ada 3 cerita tentang itu. Tentang cerita hantu, tentang cerita sama orang tua, cerita di masa tahun 70-an, 80-an, 90-an. Jadi sebenarnya dibilang prosesnya jadi lebih kaya karena itu saling mengimitasi satu sama lain. Tapi aku ini sih sebenarnya memang kami berkolaborasi dengan seniman, kami memilih ya, maksudnya ya kita memilih seniman yang memang kami anggap punya ketertarikan yang sama dengan kita dan sepertinya berniat untuk mengembangkan proyek-proyeknya dengan kita. Jadi kami memang dari awal sudah merasa ada klik gitu dengan seniman itu penting bagi saya. Dan itu sebenarnya bukan kebetulan kenapa kami memilih teater garasi. Karena teman kami dari dulu teman lama gitu, dari satu kampus. Kemudian kami tahu bagaimana mereka berproses, kemudian kami tahu kerja-kerja mereka. Dan memang mereka punya ketertarikan juga terhadap ruang sebetulnya, terhadap space. Mereka memang sebelum kami mengajak teater garasi untuk gabung di proyek Spacecape ini, mereka punya beberapa naskah pertunjukan yang memang yang bertema tentang kota, space. Jadi kami melihat ada itu bisa jadi pintu masuk untuk kerjasama. Saya ingin tahu tentang tahapan metodenya tadi bagaimana ya? Kayak yang metodenya tadi dibilang sama Reksa, di copy juga setelah masuk teater garasi. Tahapan metodenya sendiri seperti apa sih? Metode ini tahap kerjanya gitu ya. Kayak tadi Dina juga jelasin ada coding sheet juga. Tahapnya pertama sih jadi 6 bulan workshop itu. Hampir setiap sebulan sekali kami bertemu. Dalam pertemuan itu dua minggu sekali kami bertemu. Itu dalam pertemuan itu semua orang itu sudah turun ke lapangan dan membawa materinya masih apa temuannya tentang ruang apa tentang alun-alun lalu dipresentasikan dan semua orang bisa ngasih masukan. Jadi biasanya selama 6 bulan itu pertemuan 2 minggu sekali seperti itu. Lalu ada 2 pertemuan besar yang kita mengundang pakar perkotaan yaitu Ilya sama Mas Sam ya. sama Ratna, 2 kali pertemuan di antara mungkin 3 bulan sekali itu kami mengundang orang dari basicnya punya ketertarikan sama perkotaan untuk datang dan ngasih presentasinya soal isu kota dan menanggapi teman-teman kami. Itu selama 6 bulan kami seperti itu, terus setelah itu baru mulai kita di tahap-tahap terakhir itu mulai membicarakan presentasi apa yang kira-kira cocok dengan teman-teman itu. Setiap orang mulai memilih, oh saya mau bikin tulisan, saya mau bikin ini, saya mau bikin itu. Itu dikembangkan satu sama lain. Produksi sebenarnya, dan di tengah-tengah workshop itu, kita nggak hanya di dalam ruangan sebenarnya, tapi kita juga pergi ke site-nya, site situs utama kami kan alumni. Jadi kami di sana melihat observasi kayak gitu. Mencoba untuk melihat, karena ini sebenarnya sulit, karena sebagai peneliti dan seniman yang sudah biasa, sudah familiar sekali dengan objeknya ini, itu sebenarnya gak mudah gitu dilakukan. Jadi kita berusaha untuk melihat kembali hal-hal yang mungkin selama ini kita abaikan gitu dari alun-alun. Bahkan kita coba jadi norm lah. Jadi orang yang kayak baru gitu dengan alun-alun. Bahkan kita mencoba beberapa pengalaman alun-alun, misalnya kayak kita nyobain semua, nyobain masangin gitu. Iya, semua nyoba permain masangin yang ada di situ. Terus evaluasi, apa sih masangin strata tentang apa sih gitu. Terus nyoba jajan, duduk, gitu. Liatin orang, kadang merekam kondisi alun-alun gitu. Jadi kita kayaknya hampir semua sudah tinggal di Jogja lama ya waktu itu, ya. Jadi dalam proses ini ya kita mencoba jadi orang baru, kayak pertama kali melihat alun-alun dan mencoba semuanya. Yang dimaksud coding sheet itu ada beberapa. Satu di website kita punya forum. Di website Spacecape itu ada forum di mana orang bisa submit pengalaman atau cerita dia tentang alun-alun. Itu kita kumpulkan. Maka setiap teman-teman habis dari alun-alun mengumpulkan cerita atau pengalaman dan macam-macam, semuanya dicatat, ditabulasi, kemudian dikelompok-kelompokkan. Oh, ini cerita tentang cinta, ini cerita tentang pacaran, clipping, kita juga bikin clipping, itu semuanya dikelompokkan. Yang pada akhirnya itu akan berguna untuk para seniman dan tim menyusun membuat karya. Oh, kalau bikin karya tentang cinta itu kayak gimana? Itu berdasarkan pencatatan soal cerita, terus yang dikelompok-kelompokkan, clipping sumbernya mana, itu akan berguna untuk itu. Itu ada di website-nya. Ada di website-nya. Sebenarnya website Spacecake ini adalah cikal bakal dari kenapa kita membuat banyak website-website kecil-kecil selain website utama. Pemetaan kita juga ada. Semuanya website, ada di sini. Sebenarnya semua, bahkan rekaman selama workshop juga ada di sini. Tapi mesti nyari-nyari sih. Di alun-alun kita kategori alun-alun semuanya di situ. Cara kita membuat mapping misalnya itu semua ada di situ. Nuning itu tergila-gila mapping. Mapping dari mapping yang penting sampai mapping yang sangat tidak masuk akal seperti rute apa andong gitu. Itu dia gambar seluruhnya. Ada banyak sekali mapping ajaib-ajaib gitu. So yang proses interview, proses mapping semua di share. Yes. So semua itu menjadi database untuk creative project. Yes. So mereka boleh pilih. Yes. Iya. Yes. Sebenarnya tahap produksi itu sebenarnya hanya berapa? 2 bulan ya? 2 bulan, 3 bulan. Ya, selama workshop itu kebanyakan baik penulis maupun seniman yang diundang ke proyek ini belum tahu mau nulis apa atau mau bikin apa. Tapi akhirnya kayak punya baru terkristalisasi dengan jelas itu di 3 bulan terakhir. Sepertinya gagasan-gagasannya mulai oke, aku mau bikin ini. Bahkan ada beberapa yang gonta ganti dompet kan. Waktu seniman misalnya mau milih mau bikin ini atau mau bikin apa, itu pas dia gonta ganti itu ada proses intervensi saya dari peneliti atau satu sama lain. Ada banget ya, tidak izin jelas. ada banget. Jadi kita memang masing-masing orang yang hadir di situ membuka dirinya untuk diintervensi maupun mengintervensi orang lain, karena itu bagian dari kolaborasi. Kadang sampai mungkin di sini bisa lihat ini proyeknya siapa, tapi sebenarnya itu penunjukan nama itu lebih ke kayak koordinator untuk merunut ide originalnya itu siapa, itu sulit karena siapa ngelontarnya, wah lucu, tambahin ini, habis itu kok kayaknya nggak jadi lucu, nggak pakai gitu. Terus habis itu misalnya ada ide yang baru muncul 2 hari sebelum acara, ya kan, ada 2 hari sebelum acara terus berganti ya, jadi memang terus menerus berganti. Dan kayaknya ide jompet untuk membuat yoga itu termasuk ide yang ini muncul tiba-tiba. Iya, yoga itu muncul tiba-tiba dengan saya. So you need a lot of mapping. Then the community has access to your database. Yeah. How do you disseminate? The alum, we uploaded in our website all the mapping, but before our Jibunahan project, we did a lot of mapping as well. It is on the community center. Put it there. Tapi memang ini khusus untuk proyek alun-alun ini, kami juga menyadari bahwa ini memang aksesnya terbatas ke mungkin karena metode utama kita website, jadi aksesnya mungkin hanya terbatas ke orang-orang yang tahu tentang website kami. So for ethical question, from my point of view, this is like serving artists doing creative work, and you are using the community and you are observing the community. And so, what does the impact? What is the impact on the community? Like you are creating false needs and make people believe. So, what is your responsibility? That's actually an interesting question. In particular to what Marianto said. I got a similar question from Tana, especially when she was researching about this work, and she asked me about the same thing. And how, for instance, how would you differentiate between arts and facts? And I think she also interviewed Marianta as well about this work. But actually, long before Marianta created a myth about the tree in alun-alun, actually people here are already have myth of the tree. Yeah. So what Marianto did actually is just articulated differently. So people no longer problematize whether this is real or this is actually just meaning making or myth. And it's no longer important. Even for us. Because people already share actually similar beliefs about the case and also about alun-alun. For instance, why do people queue every day in alun-alun just to walk between the trees, the trees? We know that in some cases some things may happen. But in other cases, something may not happen at all. But the lines between the myth and the fact seems. So it's not created out of nothing, but it's based on already existing. Tapi pilihannya jika kasus mitosnya benar-benar baru, itu apa tetap akan dilakukan? Jika benar-benar bangun mitos yang benar-benar baru, tidak ada. Apakah tetap akan dilakukan? Menurut kita sebenarnya awalnya gini, awalnya kita sebagai orang yang lama tinggal di sini, orang yang memang orang Jogja gitu, tinggal di sini terus paham dengan operasi yang berlangsung di alun-alun ini, operasi pengetahuan yang berlangsung di alun-alun ini, kami paham ada banyak sekali percampuran antara mitos dan fakta yang bercampur di alun-alun. Jadi kami menggunakan aja sebetulnya apa-apa yang ada di sini, dan kami cuma menciptakan sesuatu yang lain gitu. Karena nggak terlalu masalah kami menciptakan mitos tentang hantu, misalnya hantu yang ada di situ gitu, misalnya, atau khasiat dari daun-daun yang ada di pohon beringin. Saya rasa orang-orang juga nggak akan terlalu menangkap perbedaannya. Kayaknya, oh hantu, oh iya ya, memang tempat itu biasanya memang ada hantu. Selain saya tertarik monumen cinta itu, yang kemudian berefek pada dari monumen cinta menjadi odong-odong gitu, yang diduga akibat monumen cinta itu. Kira-kira kalau misalnya dugaan itu kuat dan mungkin bisa dibuktikan, proyek lainnya punya efek seperti ada nggak yang berefek? Seperti apa? Kayaknya yang paling ini odong-odong itu. Yang paling kelihatan sih odong-odong itu karena secara bentuk. Tapi saya pikir beberapa proyek juga punya efek sosialnya gitu ya, sosial ekonomi gitu kan. Oh, gimana dari sosial ekonomi. Misalnya enggak yang di alun-alun. Jadi proyek sejarah yang punya efek sosial kayak gitu. Yang jelas tidak lama setelah kami presentasi ini, semua kami sebenarnya juga ini sih waktu itu sempat membicarakan apakah ini adalah efek lebih lanjut dari yang kami nggak lama setelah itu semua mainan semua operasi mainan-mainan yang ada di atas alun-alun itu, di atas rumput itu nggak boleh lagi di sana. Tadinya ada kereta-kereta kecil, ada kereta kecil, terus ada sepeda, becak mini, oh terus ini kalau mini kereta dan mini becak. Itu akhirnya nggak ada, nggak boleh. Terus berlangsung lama, terus alun-alun itu jadi sepi, terutama setelah gajahnya pergi. Dua gajah. Dulu ada gajah di sana. Ya, itu gajahnya sultan kan, ada dua. Nah, selama kita workshop di menjelang akhir itu, gajah itu dipindahkan ke kebun binatang. Karena salah satu keluarga sultan itu terjebak macet di depan kandang gajah. Ini beneran, fakta. Jadi mereka terjebak macet di situ, terus keluarga sultannya marah-marah ke tukang parkir yang ada di situ. Terus dia kayak nyumpahin ini, pokoknya gajah-gajah ini besok tak pindah ke negone alun-alun, ke negone kebun binatang. Pokoknya semuanya ini besok gajahnya ini semua saya pindahkan ke kebun binatang. Padahal di depan kandang gajah itu kan biasanya selalu ada ibu-ibu bawa anak-anaknya, terus anak-anaknya naik ke kebun gajah. Dan besoknya memang kedua gajah itu benar nggak ada. Dipindahkan ke kebun binatang. Yang menarik itu ada efek apa, konsekuensi tak terduga dari kegiatan ini yang entah itu positif, negatif atau bermanfaat gitu kan. Yang terus begini, aku kepikiran tentang remitologisasi tadi. Jadi kepikiran gini aja sih, melihat alun-alun selatan dengan alun-alun utara gitu. Yang kemudian alun-alun selatan menjadi semakin semarak gitu, yang seolah-olah alun-alun utara sudah usang gitu. Yang dulu sempat menjadi tempat semarak juga apa sekaten gitu ya, tapi beberapa tahun belakangan kan menjadi ruang niaga, menjadi ya nilai apa ya, nggak menarik lagi. Kemudian pindah ke selatan gitu. Apalagi ada kegiatan space escape ini kayaknya kemudian mitos yang di sini kemudian dihidupkan, tapi apa ya, kemudian menjadi niaga lagi, jangan-jangan gitu. Ya ketakutan, terlalu khawatir mungkin, tapi maksudku yang sebelumnya kesannya kan alun-alun selatan ini ringin, ronde, gajah gitu, sekarang jadi ramai gitu. Mungkin utara juga seperti itu gitu mungkin dulu, dan sekarang kan bukan odong-odong tapi bis-bis besar gitu, acara-acara politik. Iya, antara utara dan selatan itu pun kayak pengawetan mitos juga sih, jangan-jangan dugaanku gitu. Yang utara ini acara yang serius-serius politik gitu sih, modern lah gitu. Yang sini yang kecil-kecil gitu, odong-odong gitu kan. Ya itu kecil-kecil gitu. Tapi nggak tahu apakah kemudian yang selatan pun menjadi utara juga nanti. Sebenarnya kita waktu itu pemilihan, kan ini proyeknya namanya proyek alun-alun, jadi sempat kita menjadikan alun-alun utara sebagai bagian dari lingkup kerja kita juga. Tapi terus di bulan ke-3 kita akhirnya memutuskan untuk berfokus pada alun-alun selatan dan meninggalkan alun-alun utara, karena melihat bahwa di alun-alun selatan itu interaksinya lebih kompleks, terus kekuasaan itu lebih cair itu, sangat cepat banget berubahnya. Kayak mitos utara selatan Jogja dulu kan, utara Jogja dulu tuh daerah intelektual serius, selatan tuh sendiri. Ya, enggak, kita teruskan dulu karena masih ada dua yang mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi. Sambil makan. Enggak nanti kalau. Oh iya. Tapi ada makanan kecil. Jadi saya akan presentasi soal dua proyek kunci yang terakhir. India. Yang India dulu. Jadi sebenarnya proyek ini dimulai dengan waktu itu tahun 2011 ada Bienal Jogja. Ini bukunya kalau yang belum lihat. Jadi di Bienal Jogja kali ini itu temanya adalah membangun hubungan antara India dan Indonesia. Terus acara utama mereka adalah pameran dengan seniman terpilih dari India dan Indonesia, ada kuratornya. Lalu ada namanya Parallel Events. Jadi di Parallel Events ini mereka mengundang semacam kayak open call gitu, mengundang komunitas, kelompok di Jogja untuk masukkan proposal tentang proyek yang ingin mereka buat berkaitan dengan tema yang ditawarkan oleh Bienal. Jadi ada tiga tema waktu itu, hubungan India dan Indonesia, bekerja seputar katulistiwa, dan religiositas. Nah waktu itu kami tertarik dengan tema yang pertama ini, yang hubungan India dan Indonesia. Terus kira-kira apa? Ide awalnya adalah ngomongin soal India di Yogyakarta adalah ngomongin soal Jalan Solo. Jadi ide dasarnya adalah bikin apa yuk di Jalan Solo gitu. Nah, apalagi waktu itu setelah ini kan Spacecape, setelah alun-alun, kita pengen bikin, mungkin bisa bikin serupa di Jalan Solo gitu. Dan menarik kan, karena Jalan Solo itu jalan besar, jalan utama, penuh toko. Mungkin intervensi-intervensi yang bisa dibuat di sana itu akan berbeda dengan akan kita buat yang pernah kita buat di alun-alun. Terus awalnya kami pengen bikin tour entah menggunakan audio, dengan menggunakan QR codes, dengan menggunakan buku, misalnya kami bikin tour tentang sejarah Jalan Solo. Tapi lalu Ferdi koordinatornya proyek alun-alun ini, dia bilang kenapa nggak dibuat kayak alun-alun aja? Kita bikin open call juga, jadi mengundang siapapun yang tertarik ngomongin soal India di Jogja, kita bikin proyek baru. Terus akhirnya yaudah, oh ya bagus juga, akhirnya kita bikin, kita masukin proposal ke Jogja Bienal, keterima, lalu jadilah Parallel Event ini. Kita buka open call, ada sekitar 20 enggak, 15 orang yang masuk, dan kita bekerja sangat kilat sekitar 3 bulan. Eh no, enggak, 2 bulan. 2 bulan dan 1 bulan yang terakhir itu untuk ini persiapan presentasi. Jadi waktu kerjanya sangat kilat. Mungkin malah enggak sampai 2 bulan ya, cuma 1 setengah bulan. Iya, 1 setengah. Jadi selama 1 bulan setengah orang-orang dengan berbagai latar belakang, salah satu yang ikut serta juga di sini ada Astrid, ada Elia. Kenapa Astrid? Oh, oh, kamu lanjut. Ada Mamat sebenarnya, tapi Mamat nggak datang hari ini. Tapi kan kamu juga ikut. Sisi berkat. Jadi latar belakangnya macam-macam. Ada yang seniman, ada yang penulis, mahasiswa. Kita ada satu mahasiswa dari Solo, dari UNS. Dia setiap minggu datang ke sini untuk workshop. Ya. Pemilik restoran ada Pascal, terus Astrid juga ikut, ada siapa? Enggak. Jadi latar belakangnya macam-macam, dan proses kerjanya yang kita sepakati seperti ini. Kita akan melakukan wawancara ke keluarga-keluarga keturunan India di Jogja. Lalu setiap minggu kita akan bertemu dan berbicara soal apa temuan kita. Dan agak ini proyek yang sebenarnya agak nekat juga, karena komunitas India di Jogja itu sangat tertutup. Satu-satunya outlet tempat mereka menampilkan identitas mereka itu adalah toko. Jadi toko kain. Jadi akhirnya pengetahuan umum tentang komunitas India itu terbatas di toko kain. Oh, yang toko kainnya warna-warni, yang sering memutar musik keras-keras yang ada di Jalan Solo dan semacam itu. Tapi kita nggak punya. Terus apalagi sih tentang mereka gitu. Dan mungkin yang bisa ngomong lebih banyak tentang kita, tentang Jogja sendiri. Akhirnya selama 3 minggu itu kita dipecah dalam kelompok-kelompok kecil. Datang ke, dan kita cukup beruntung karena ada Pascal ini pemilik restoran India di Jalan Kaliurang, namanya Sanggam. Jadi dia cukup punya kenalan beberapa orang India, khususnya Pak Tikani ini salah satu senior di komunitas India di Jogja. Jadi kita masuk dari Pak Tikani dulu, kita ketemu, ngobrol-ngobrol, nanya-nanya. Terus mulai dari dia kita minta dikenalin sama orang-orang lain. Jadi agak kayak snowballing gitu, dari satu orang ke orang lain, ngobrol-ngobrol. Di ini workshopnya setiap minggu kita bertemu, ngomongin apa yang menarik, terus sambil mencocokkan kira-kira siapa yang punya ketertarikan sama. Misalnya ada satu kelompok yang sangat tertarik sama isu keluarga. Waktu itu Mbak Ana ngomongin soal peleburan di keluarga, isu domestik, sejarah keluarga gitu. Terus ada yang Astrid waktu itu masuk ke grup yang tertarik sama ritual, tentang kepercayaan gitu. Terus ada satu lagi yang tertarik sama toko ekonomi, aktivitas ekonomi mereka gitu. Nah, tiga kelompok ini akhirnya karena sudah ketemu di workshop, kita ngobrol-ngobrol. Kelompok-kelompok ini yang jalan sendiri-sendiri nyari kontaknya gitu. Nah, setiap minggu kita ketemu untuk menyocokkan, jangan sampai misalnya satu orang diwawancara oleh dua kelompok yang berbeda. Jadi mengsinkronkan data. Terus akhirnya di akhir, hampir di akhir, karena kita harus mempresentasikan ini bulan Januari, kita mikir apa ya presentasinya. Akhirnya dipilih presentasinya itu adalah bikin pameran. Ada pameran, pameran arsip, dan ada yang bikin karya juga berdasarkan data-datanya itu. Terus ada juga, nah ini selain, jadi sebenarnya lokasinya ada dua, di Jalan Solo itu dan di Icon tempat kami pameran. Di Jalan Solo itu ada dua karya, yang satu yang iklan, dan yang satu lagi adalah yang tour. Yang iklan ini dibuat oleh Mamat naskahnya, tapi jalan ceritanya hampir kita semua punya andil di situ, mesti menampilkan apa yang ditampilkan, tapi ya koordinatornya semua itu merapikan semua. Dan yang ngisi suara juga teman-teman sendiri, ini ada Wowo, ada si Nisa, ada Kate, Ben. Karena dibikin tiga bahasa kan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Jadi kita butuh banyak tenaga. Oh, sorry sebelumnya, sebelum proyek ini dimulai, kita ada diskusi bersama Pak Bambang Purwanto. Jadi kontak terpercaya sih, Pak Bambang, yang membicarakan soal kosongan historiografi mengenai komunitas nggak cuma India tapi juga migran secara umum di Indonesia. Jadi India, Cina gitu, kita punya kekurangan di situ, ada yang kosong, ada mungkin terpecah atau keterputusan sejarah gitu. Jadi sebenarnya proyek ini juga pengen untuk mengisi yang kosong-kosong itu, melengkapi. Terus langsung aja ke salah satu proyeknya. Oh, mungkin yang audio dulu. Di proyek ini ada mapping, semacam workshop. Mapping. Oh, pada archiving stories dan mapping semacam workshop. Masuk workshop. Selama workshop ada kami berusaha untuk jadi setiap turun ke lapangan, kami wawancara, setiap wawancara direkam, lalu di transkrip. Transkripnya itu nanti di-share di, kami punya grup email, itu di semua orang punya transkripnya. Lalu transkrip itu juga berusaha dikategorikan secara sederhana sesuai dengan tema, tapi nggak serapi yang di alun-alun. Tapi ada itu mapping narasi. Oh ya. Ini tur Jalan Sutra. Mungkin Elias sebenarnya bisa cerita karena dia koordinator proyek ini. Tapi karena saya yang di depan, jadi saya cerita. Jadi ini kita membuka kesempatan orang untuk datang ke 5 toko milik warga keturunan India di Jogja. Terus 5 itu di 5 toko itu kan itu berada di satu jalan. Orang turun mendaftar dulu, membayar, lalu kami sewakan becak, jalan naik becak ke toko pertama. Terus toko pertama itu yaitu cerita tentang sejarah keluarga mereka, sejarah toko itu, sejarah jalan Solo, lalu juga diakhiri dengan cara memilih kain yang bagus gitu. Dan orang bisa nanya, ini sebenarnya proyek yang cukup riskan juga karena sebelumnya mereka selalu membatasi interaksi dengan warga Jogja, antara warga Jogja dan warga keturunan India itu interaksinya selalu berdasarkan jual beli. Jadi belum pernah ada diskusi tentang kamu siapa, punya semacam koleksi lagu yang selalu mereka pilih, yang selalu mereka putar. Jadi kami juga bikin semacam mixtape kompilasi lagu untuk mereka sesuai dengan lagu yang mereka suka, dan disisipkan iklan di misalnya dua lagu iklan gitu. Nah, dengan persetujuan, mereka gitu saja. Contoh, ini contohnya biasa. Sarah, makin lama kan tambah cantik aja sih. Ah, bisa aja deh. Gue lagi cari-cari kebaya yang potongan yang kayak punya lo nih. Lo gak pernah ketemu ya? Lo pasti udah di butik deh. Enggak kok, ini belinya di toko Parisa Jalan Solo. Di sana ada kain kebaya, kain seragam sekolah, kain gaun, jas, celana, dan banyak lagi. Toko Parisa di Jalan Solo adalah toko yang Anda cari untuk kebutuhan sandang Anda. Berdiri sejak tahun 2008, toko Parisa adalah toko yang memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggannya. Toko Parisa memberikan konsultasi tren mode terkini untuk gaya terbaik Anda di setiap undangan pesta. Ini dibuat di setiap toko. Di 5 toko. Semua toko berbeda-beda. Beda-beda. Sarah, you look more and more beautiful now. Ah, Sarah. Why can't I find a kebaya like yours, Sarah? You must have got it from an expensive boutique. No, Tamara. I bought it at Toko Parisa in Jalan Solo. They have kebaya fabric, uniforms, dress fabrics, suits, pants, and a lot more. Toko Parisa in Jalan Solo is a store for all your clothing needs. Founded in 2008, Toko Parisa provides the best service to customers. Toko Parisa offers consultation services for the latest fashion styles. Look your best at every party. Sarah, kowe kok saya tambah ayu to? Ah, mosok si Tamara iki lho. Aku golek-golek kebaya sing potongane kaya ngono kuwi kok ora tau nemu to. Kowe mesti tuku ning butik ya. Ora to ya. Iki tukune iki ning toko Parisa Jalan Solo. Neng kono no kain kebaya, kain seragam sekolah, kain gaun, jas, celana, wah macem-macem. Toko Parisa ning Jalan Solo. Toko sing kudu dijujuk kanggo kebutuhan sandang para sederek to yo. Wiwit taun 2008, Toko Parisa wis menehi layanan utama kanggo para pelanggan sedoyo. Toko Parisa menehi konsultasi tren mode paling anyar kanggo gayane para sederek sedoyo ning tiap kondangan. Jadi, setiap naskahnya telah kita setujui bersama, lalu kita bawa ke pemilik toko untuk dicek ulang karena butuh persetujuan mereka juga. Kadang-kadang ada beberapa toko yang nggak pengen, misalnya dulu dia pernah kebakaran gitu, terus diulang lagi. Kebakaran terus disebut-sebut di iklannya gitu, ah jangan, nggak usah gitu. Jadi ada negosiasi di pembuatan naskah ini. Terus tadi Elia mengingatkan juga, ada satu lagi sebenarnya karya yang Moki itu dia bikin, selain bisa mendengarkan narasi sejarah toko dan karakter khusus di setiap toko, pengunjung juga bisa, setiap pembelian yang dilakukan di tour itu akan dibungkus dengan plastik khusus. Nah, plastik itu di selain nama toko juga ada cerita sejarah toko itu juga gitu. Jadi di plastiknya di plastik itu berbeda, dia ada teks sejarah toko gitu. Nah, ini yang Jalan Sutra kameranya dia itu. Nah, untuk pemungkasnya pemungkasnya kamu. Nah, untuk pamerannya, jadi ini pameran dari hasil observasi itu ada beberapa karya yang ditampilkan di sini. Ini cara kita untuk memamerkan aktivitas tour di Jalan Solo. Ini kita Elia berhasil meminjam beberapa kain untuk membuat semacam kayak pojok toko kain sendiri. Tulisan-tulisan mungkin menggunakan kenapa tulisan-tulisan seperti ini ya, karena biasanya di toko-toko kain ini ada tulisan-tulisan yang ya memang kampungan ini, jadi itu direplika. Ini tas plastik yang isinya sejarah, kita beli kain masing-masing ada sejarahnya. Ini pojoknya. Nah, ini karyanya Anang. Jadi dia melihat kalau setiap toko kain itu punya konsumen, ya specialty seragam. Jadi dia mau mencari siapa sih konsumen seragam dari toko ini gitu, terus dia memotretnya dan memberikan contoh ini kira-kira contoh kain yang dipakai seperti ini. Parkir SMA, SMP, SD sama guru. Pegawai negeri. ke potongan kainnya yang kita bisa pegang. Ini captionnya. Yang ini dokumentasi dari tour Jalan Sutra. Ada, kita juga bisa dengar iklan yang dibuat. Bisa dengar iklan yang tadi kita putar. Nah, ini family tree. Ya. Pohon keluarga dalam bentuk pohon. Dalam bentuk pohon. Jadi setiap komunitas India di sini, di komunitas India di sini itu masih berada dalam satu keluarga besar. Jadi ternyata yang punya toko ini itu masih sepupu sama yang punya toko yang satu, masih ponakannya gitu. Jadi mereka itu sebenarnya satu keluarga besar. Dan kami menuangkan data itu dalam bentuk pohon ini. Ini sebenarnya proyeknya Marianto kolaborasi sama Okto Cornelius. Dan pas acara pembukaan, malam pembukaannya itu, kami mengundang keluarga-keluarga India yang kami wawancarai untuk datang, komunitasnya. Lalu mereka bisa menambahkan kalau ada yang merasa kurang gitu. Ada satu keluarga yang sebenarnya dia tuh gak berhubungan, gak punya hubungan darah sama siapa-siapa gitu. Karena dia datang sini mencari sendiri, bukan dibawa atas rekomendasi keluarganya. Nah, ketika dia datang, dia lihat, kok nama saya gak ada ya? Saya tulis ya, jadi dia asal aja tulis di mana gitu. Oh, tulisnya aja silahkan gitu, gak apa-apa. Terus anak-anak datang, mereka bisa gambar-gambar di bawahnya gitu. Jadi pohon keluarga ini bukan hanya sekedar cuma keluarga ikatan darah, tapi lebih kayak hubungan komunitas, perasaan bersama dalam komunitas itu. Kenapa? Oh iya, dan di dalam ini, di dalam pohon ini ada jadi namanya pohon berbisik. Jadi dalam ini ada audio yang bisa didengarkan mengenai cerita-cerita tentang setiap keluarga gitu. Misalnya tentang pernikahan, tentang tentang keluarga, tentang ibu, tentang bapak, tentang cerita tinggal di sini. Itu tuh di sini ada lubang di sini. Ini ada speakernya, bisa didengerin. Tapi karena kami putar sangat lirih, karena konsepnya kan itu cerita keluarga yang privat, jadi harus dengarkan sambil bisik-bisik. Tuh, oh. Ini pohon bisik. Ini ada, ini salah satu bapak, bapak-bapak itu yang nulis, saya mau nulis falsafah hidup saya. Ya silahkan. Saya bapak. Ini salah satu ini keluarga-keluarga yang saling berkat. Dengan perempuan Jawa, ini Jawanya ketutup. Ini pojok kuil, jadi kelompok yang tertarik dengan kepercayaan dan ritual itu membuat pojok ini mengimitasi, karena merasa bahwa tidak banyak yang mengerti mengenai kepercayaan Hindu di sini gitu, jadi mereka menaruh, menggambar mural ini dan informasi tentang ini dewa apa, terus maknanya bagi komunitas itu apa gitu kan. Karena ini proyeknya Astrid dan kawan-kawan. Semuanya menggambar. Semua menulis dan menggambar sama-sama kami selama 3 hari. Jadi itu sangat jauh. Ya, semuanya menggambar. Terus ini ada videonya juga tentang nyanyi, visualisasi dan nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan di kuil ketika mereka menjalankan itu. Oh, itu enggak. Dan memang dibuat suasana kuil benar, jadi aku mengganti pemulanya setiap hari, bukanya juga mengganti setiap hari. Kita nyalain, terus ada satu box punya Pascal, itu ada satu buka, itu Pascal yang bikin itu ada ini banyak banyak menjadi tersangka ya. Banyak sekali sangat yang ini tentang satu toko kain. Jadi menariknya adalah saat komunitas India di sini itu sebenarnya dimulai dari satu toko kain. Namanya siapa? Bukan pemiliknya. Ya pokoknya pemilik Kohinoor ini pertama ketika dia datang ke Jogja niatnya adalah menjual rempah-rempah. Tapi ternyata di sini kain itu lebih punya nilai ekonomi gitu, punya potensi pasar. Jadi akhirnya dia datang membuat toko ini Kohinoor, toko India pertama, toko kain pertama. Lalu sedikit demi sedikit keluarganya datang, tinggal di ruko, satu ruko di Malioboro. Pernah katanya sampai pada satu waktu itu ada 40 orang tinggal di situ. Hah? Iya. Jadi semua nyaris orang sini karena sih di situ pas persis di belakang Nah, tapi kan dia datang ke Jogja untuk awalnya tahun 20 ya. Iya. Kan Jogja itu emang masih ada konsul. Iya. Jadi ini proyek-proyeknya nanti kalau mau tanya bisa lebih detail, bisa ke Astrid, bisa ke Elia. Ini yang ini timeline. Ini timeline tentang sejarah setiap toko. Dan di sini kita juga menyiapkan kertas kecil sama pulpen, jadi kalau ada yang butuh diralat, orang bisa nulis lalu menempelkan. Terima kasih. Nah ini contoh ini ya, komentar dan revisi yang dilakukan oleh narasumber. Yang ini peta, jadi kami berusaha memvisualisasikan kira-kira perjalanan yang mereka tempuh untuk sampai ke Jogja itu melewati apa saja. Ini dari peta kolonial, yang di print di kanvas lalu dijahit, rutenya itu dijahit benang-benang. Elia juga yang menjahit. Elia. Dah, ini yang India. Terus yang Bonsuong adalah yang paling baru. Masih ongoing, masih dalam proses proyeknya. Jadi di seperti yang dikatakan Antariksa, di proyek ini kami berusaha menguji tentang konsep kosong di sini, karena sebenarnya kosong tuh nggak pernah benar-benar kosong. Kosong dan ada hantunya, ada mitos di dalamnya. Orang tinggal di sana juga nggak berarti kosong, tapi juga akhirnya di Bonsuong itu juga saya merasa ada juga penekanan untuk keinginan untuk mendokumentasikan pengetahuan satu komunitas mengenai ruang tersebut, tentang bagaimana cara mereka mengorganisir dan memanage ruang satu ruang itu. Nah, ini kami berbicara tapi lokasinya itu adalah di Ledok Timoho. Ledok Timoho ini merupakan kampung yang menarik karena dia adalah kampung ilegal. Jadi itu tadinya tanah kosong yang tidak digunakan oleh pemiliknya. Lalu di dekat tanah kosong itu ada jembatan yang sedang dibangun. Tapi jembatan itu sebenarnya menghubungkan dua wilayah dengan jurisdiksi yang berbeda. Jadi menghubungkan antara tanah milik kabupaten, milik Bantul dan milik Jogja. Nah, yang Bantul kalau nggak salah, yang Bantul itu yang nggak setuju adanya jembatan itu. Akhirnya jembatan itu tidak digunakan. Terus jembatan itu dibangun oleh kuli. Nah, kulinya itu punya bedeng, kayak tempat rumah sementara mereka tinggal. Nah, kulinya pergi, jembatannya nggak digunakan. Rumah itu digunakan oleh dua keluarga tahun 98. Dua keluarga tinggal di situ. Terus seiring dengan banyak penggusuran di Jogja, lalu orang baru datang, akhirnya dari dua keluarga sekarang jadi 50. 50 keluarga tinggal di sini. Dan mereka memiliki cara yang unik untuk mengatur siapa yang bisa tinggal di mana, siapa yang bisa tinggal di mana, mengatur tata letaknya itu sangat menarik. Listrik dan air bersih. Listrik beberapa. Sekarang mereka udah punya, baru tahun 2004 mereka punya listrik 2004. Air dari sumur, ada kamar mandi bersama. Tapi nah, salah satu catatan penting dari workshop kita juga mencatat strategi bagaimana satu kelompok orang itu menduduki satu tanah kosong. Salah satunya kalau di Bonsuong ini yang kita catat sudah ada musola. Jadi musola itu biasanya satu modus. Jadi kalau sudah ada musola biasanya sudah sulit diusir karena sudah ada Tuhan di sana kan. Itu salah satu modus. Jadi kalau mereka sudah dapat listrik, dapat air, kemudian ada musola, itu sudah sangat kuat biasanya, sulit diusir lagi karena melibatkan Gusti Allah. Terus jadi di komunitas ini juga yang berbeda dengan kerja-kerja komunitas lainnya yang atau kerja sejarah komunitas yang kita lakukan ini agak mirip dengan Juminahan karena itu kampung. Sebelumnya kalau di alun-alun kita bisa dengan bebas datang dan pergi, masuk, mengintervensi, lalu keluar lagi. Tapi kalau di sini ada kepercayaan yang harus dibangun, ada trust issues yang harus kami bangun. Apalagi menjadi lebih kompleks karena komunitas ini sering menjadi objek proyek NGO. Jadi NGO atau mahasiswa datang nanya-nanya untuk bikin tugas, lalu pergi lagi, gak pernah kelihatan gitu. Jadi mereka sangat sensitif dengan pendatang gitu. Enggak. Jadi ketika kami datang, lalu kami bilang kami peneliti yang kerja juga bersama seniman, mereka juga kayak, siapa? Buat apa? Gitu. Apa manfaatnya untuk kami gitu. Karena selama ini hubungan selalu dibangun berdasarkan asas manfaat gitu. Jadi mereka siapa datang dibiayai bangun pos ronda, siapa datang dibiayai bikin apa gitu. Nah, kami di sana belum punya dana apa-apa gitu. Kami datang karena kami pengen kami bukan dengan cara seperti itu, dan juga kami enggak punya misi untuk advokasi secara langsung misalnya untuk membantu mereka mendapatkan hak atas tanah tersebut gitu. Jadi proses untuk mendapatkan kepercayaan mereka itu bisa dibilang agak kompleks, agak sulit. Nah, salah satu kolaboratornya Yosi bilang, kenapa nggak kita coba pakai pendekatan sejarah komunitas? Karena komunitas itu adalah komunitas yang selalu berubah. Orang bisa datang, bisa baru digusur datang tinggal di sana 2 hari nggak suka pergi lagi. Jadi orang banyak datang dan pergi gitu. Dan mereka nggak punya sense kami ini siapa sih kita gitu. Apa sih kita tuh nggak penting gitu. Kita pinggiran, orang pinggiran. Untuk apa sih sejarah kita diketahui gitu. Dengan menanyakan mengenai sejarah mereka, asal usul mereka, itu mungkin bisa menjadi jalan untuk membangun hubungan kepercayaan dengan mereka, antara mereka dan kita. Jadi akhirnya kami berusaha, ya udah kita coba, kita wawancara orang, datang kenalan satu-satu, nanya asalnya dari mana, bagaimana bisa sampai di sini. Nah, salah satu jalan masuk yang kami coba adalah membuat ini foto keluarga. Jadi di sana mereka jarang keluarganya itu bisa, mereka nggak punya dokumentasi keluarga gitu. Punya foto tapi foto di handphone dan itu pun foto anak-anaknya gitu, nggak punya foto bareng-bareng keluarganya. Nah, kami tawarkan, ayo kami punya teman yang bisa motret, ini kami siapkan studio mini, silakan datang yang tertarik. Nah, untuk difoto, sambil difoto sambil kita ngobrol-ngobrol. Namanya siapa pak gitu. Terus mereka juga cerita sama kita, nanya kita, mbak ini maksudnya mau ngapain sih, ini fotonya buat apa sih gitu. Oh, fotonya buat bapak, nggak dipakai buat apa kan? Oh enggak, kalaupun mau dipakai kami akan izin dulu. Nah, ini selain ada studio mini, saya juga jalan sama sama si Hussein ini untuk mendatangi orang-orang yang duduk di sekitar sana kan, kadang mereka malu pengen datang, kami ngapain. Nah, ini ada ibu-ibu yang akhirnya nongkrong bareng sama kita, ngobrol-ngobrol, nanya-nanya. Ini suasana studionya. sekarang foto-fotonya sudah kami bagikan. Nah, sebenarnya idenya adalah kami pengen memotret mereka di rumah mereka, karena kan pengen lihat bagaimana struktur bangunan yang mereka bangun, bagaimana mereka menata rumah itu, bagaimana mereka membuat sesuatu yang permanen tapi dengan bayangan bahwa masa depan mereka tuh nggak permanen gitu. Suatu waktu mereka bisa diusir, bisa digusur gitu. Nah, bagaimana dengan gambaran seperti ini itu membangun rumah dan menata rumah. Kami setelah foto di studio, kami berusaha ngomong ke beberapa keluarga, boleh nggak difoto di rumahnya gitu. Hanya beberapa yang memperbolehkan. Nah, ini salah satu keluarga yang cukup percaya dengan kami dan memperbolehkan kami untuk motret di rumah mereka. Nah, ini akhirnya sebenarnya sedikit refleksi tentang proyek ini. Akhirnya tapi tentang proyek ini, akhirnya ini jadi semacam database tentang komunitas ini yang belum ada sebenarnya. Mereka nggak pernah punya database siap. Dan juga menarik bagaimana laki-laki di sana menampilkan dirinya secara personal dan di tengah keluarga. Misalnya kayak bapak ini, saya nggak tahu dia datang dengan keluarganya, anaknya ini. Terus di luar saya ketemu dia tatonya banyak buat di sini, apa, sambil rokok gitu. Wah, ini bapak yang tadi yang pakai baju koko. Eh, di sini dia lihat suami gitu. Juga melihat banyak orang tua yang tinggal sendiri. Satu tambahan sedikit, karena ini mereka tidak punya database. Jadi proyek ini membangun database komunitas, dan database ini tidak keluar. Kita punya kesepakatan bahwa mereka keep itu dan kita tidak boleh menggunakan keluar. Ini yang peta, jadi anak-anak mendokumentasikan kampung, tempat tinggal, wilayah area tinggal mereka dalam peta. Terus proyek lainnya ada Seto, dia tertarik dengan pemanfaatan tanaman liar. Jadi proyek yang sedang ini kerjakan adalah pengen juga mendata tanaman-tanaman liar yang di sekitar kampung itu dan yang bisa digunakan apa, dan juga pengetahuan mereka tentang tanaman di sana. Kira-kira nggak bisa dibilang bagus, tapi punya banyak pengetahuan, terutama anak-anaknya. Kalau orang tuanya lebih banyak pengetahuan yang dibawa dari kampungnya, misalnya dia dari Jawa Timur, dia punya pengetahuan bikin rok dari apa gitu. Tapi kalau anak-anaknya yang lebih tahu tentang tanaman-tanaman di sekitar. Satu terakhir, buat selain kuliner. Oh. Jadi sebenarnya Bonsung ini tuh merupakan bagian dari proyek bersama. Jadi selain di Jogja, ada beberapa kota lain yang juga melakukan proyek serupa mengenai tanah kosong di kota mereka. Dan di jaringan Westland Twinning ini, tanah-tanah kosong itu saling dipasangkan satu sama lain untuk berkolaborasi. Jadi misalnya kayak yang di Jogja, kami dipasangkan dengan Nottingham di Inggris. Idenya hijacking the concept of twinning city. Ya. Jadi kota kembar kita bikin tanah kosong kembar. Ya, tanah kosong. Jadi Indonesia kembar dengan Jogja dengan Nottingham, Kuala Lumpur dengan Sydney. Ya, Kuala Lumpur, Sydney. Ada beberapa kota. Tapi nggak ada yang mau jadi kembaran Surabaya. Ayo semua tuh. Sophie. Ini. Yeah. Ini. Nah ini. Ya. Ya. Seniman. Matias yang pernah kesini kan? Matias. Kayaknya kalau di Eropa mereka lebih banyak yang tinggi-tinggi ini. Iya. Itu memang kembaran kami itu adalah Nottingham. Itu tanah kosong di area bekas pabrik obat. Gitu. Jadi dan ketika kami tahu kami dipasangkan dengan mereka itu ada semacam kebingungan juga karena tanah kami dan tanah mereka sangat iya sangat bertentangan satu sama lain. Punya kami sangat penuh dan banyak orang ramai, sedangkan di Nottingham sangat sepi dan kosong. Dan karakter warga negaranya juga Iya. Makanya karena itu jadi menarik untuk dipasangkan di kolaborasi karena ternyata misalnya di sana mereka juga punya pengetahuan tentang tanaman obat dan di tanah kosong itu banyak tanaman-tanaman obat sama seperti di Ledok juga punya banyak tanaman obat, bahkan ada satu warga yang memanfaatkan tanaman sirah untuk bikin masker untuk dijual lagi gitu. Nah jadi gimana menarik untuk menggabungkan pengetahuan tentang tanaman di dua tanah kosong yang berbeda di negara yang berbeda itu juga satu hal yang menarik. Seremoni. Oke, pikir nggak usah. No. Maaf. Tapi sambil Dina mencari bagian dari kesepakatan tanah kosong kembar di antara dua kota ini, kami sepakat membuat upacara kesepakatan di antara dua komunitas. Jadi kami punya agreement seperti government punya agreement, kita punya agreement di antara komunitas. Jadi kami warga Ledok Cimoho setuju menjadi tanah kosong kembar dengan di baseline, ada suratnya di tanda tangan dan untuk itu kami bikin seremoni pada jam yang sama. Jadi di sini kayaknya sore ya, di sini sore, di sana masih pagi, di sana pagi, pada jam yang sama itu direkam. Jadi kita bikin selamatan dan kita menanam pohon kelor karena kita percaya kalau di sini pohon kelor mengusir hantu. Nah, pohon kelor ternyata juga ada di Nottingham. Iya, jadi ada pohon moringa yang sama, jadi moringa. Itu jadi kita menanam pohon yang sama, komunitas di sana menanam pohon kelor, kita juga menanam pohon kelor di tanah itu dan bikin selamatan. Jadi untuk proses untuk sebelum memulai proses penanaman pohon ini, kami membuat, jadi kami melakukan, kami berjalan dengan langkah yang sama. Jadi kami sebelumnya kami udah kontak-kontakan dengan Nottingham. Selain masa cuma nanam pohon aja, kita harus melakukan hal yang sama juga apa gitu. Terus akhirnya kami bilang, kita jalan aja, jalan kaki jumlah langkah yang sama itu 50. Setiap 50 langkah kita akan berhenti mengambil foto dan berjalan lagi. Nanti setiap foto yang diambil di tiap 50 langkah itu akan kami kirim ke mereka, mereka akan kirim ke kami, lalu kami kita pasang di website dan berdampingan. Jadi bisa orang bisa lihat, 50 langkah di Nottingham kita akan melihat ini, 50 langkah di Ledok akan melihat ini, 50 langkah di Nottingham ini, Ledok ini. Jadi kita mulai melakukan langkah itu sambil berjalan, kalau nggak salah totalnya 200 langkah gitu. Anak-anak ini membawa kamera juga? Oh ya, setiap anak-anak ini membawa kamera, jadi 50 langkah berhenti, setiap orang mengambil foto, termasuk mengambil gambar, termasuk anak-anak dan kita sendiri. Yang dewasa sudah menunggu di jembatan siap-siap untuk memulai upacara. Ini lokasi upacaranya. Nah, pemilihan lokasinya kenapa di jembatan? Karena jembatan adalah asal mula dari komunitas ini, dan juga sebenarnya daerah rawan untuk komunitas ini adalah jembatan, karena jembatan itu tidak terpakai, lalu itu membuka jalan. Misalnya suatu waktu ternyata jembatan itu diputuskan untuk digunakan kembali, komunitas itu harus pergi gitu. Jadi jembatan itu daerah rawan, dan kami menanam pohon kelor di sana untuk memberi keselamatan di tempat yang tidak selamat itu. Dan juga sebenarnya jembatan itu pusat dari cerita-cerita hantu juga, banyak cerita hantu yang berada di jembatan. Nah, ini penanamannya. Sebelum menanam pohon, kami juga meminta beberapa tokoh komunitas untuk bercerita tentang asal mula jembatan dan asal mula komunitas itu. Yang menarik ini sebenarnya yang pakai kemeja putih ini namanya Mbah Danu, dia cukup dibenci sama anak-anak dan warga lain karena dia suka marah-marah gitu, suka marah-marah sama anak-anak, dan dia merasa dia punya hak karena dia salah satu warga yang punya KTP, yang lainnya nggak punya. Dia punya KTP, ID card dengan alamat ikut kampung yang di atasnya, ikut kampung legal. Ikut kampung yang legal. Nah, ini masang. Udah. Berdoa. Berdoa sama. Terus ya sekarang kelanjutan proyek ini kami Seto yang tadi saya cerita tentang pemanfaatan pandai itu, dia pengen punya ide untuk memasukkan materi tentang tanaman dan ekologi lingkungan di komunitas itu ke dalam kurikulum PAUD-nya, ke kurikulum sekolah di sana. Jadi juga pengen bikin proyek program-program lain dengan anak-anak dan remaja, karena orang tua di sana lagi sebel karena anak-anaknya lebih sering main PlayStation sama nonton televisi sama pacaran. Jadi mereka, ayo mbak bikin apa gitu. Ini kami lagi mikir itu sih. Terima kasih Dina. Kita masih punya waktu 1 menit. Enggak sih, silakan kalau ada apa pertanyaan, karena saya kira kita ya lapar tapi masih bisa ditahan di beberapa menit. Kalau ada komentar, pertanyaan, silakan. Silakan kami dulu tadi masih di waktu panjangnya. Kami tangkap sih yang pas pertama dalam tahap ngobrol-ngobrol, yang kami tangkap sih mereka ingin kami menyudahi saja proyek ini karena nggak mau diganggu. Maksudnya mereka ingin menjalankan hidup mereka biasa saja gitu, berdagang atau pergi ke kantor atau sekolah gitu. Yang lebih muda. Terus tapi pada akhirnya sebenarnya mereka punya pembicaraan, dialog yang terbentuk adalah lebih ke makna menjadi warga Jogja itu sendiri. Karena misalnya kita tahu bahwa di Jogja kepemilikan tanah itu hanya bisa dimiliki oleh pribumi. Warga pendatang tuh nggak bisa punya tanah gitu. Itu yang mereka menjadi masalah juga bagi mereka. Toko yang mereka miliki, nah, bukan turunan Jogja. Walaupun kamu sudah punya KTP Jogja, tapi kamu keturunan Cina atau keturunan India, nggak bisa punya tanah. Aku pikir enggak. Tapi berlaku keturunan juga iya. Jadi kalau tapi itu memang setengah random ya. Kalau fotomu kelihatan agak Cina gitu misalnya, habis di hampir bisa dipastikan kamu akan punya masalah dalam pernikahan. Enggak peduli kamu Cina betulan atau Cina palsu. Asal fotomu kelihatan agak sipit gitu, oh pasti jadi masalah. Jadi kalau fotomu. Jadi misal kayak Pak Tikani ini dia udah punya udah 30 tahun tinggal di Jogja. Atau Pak Nari udah lebih dari 30 tahun tinggal di Jogja, lebih pintar bahasa Jawa dibanding saya, tapi saya bisa beli tanah di sini dan mereka enggak. Misalnya itu permasalahan yang muncul. Sebenarnya kami enggak melihat proyek ini sebagai akhir, tapi ini kayak jalan pembuka untuk untuk membangun interaksi dengan mereka dan membangun dialog yang lebih banyak lagi tentang mungkin membahas isu-isu yang lebih luas lagi. Sekarang kalau mau bilang dampak, sekarang kami melihat mereka sekarang lebih terbuka adanya dengan asing gitu, misalnya mahasiswa bisa datang sana. Salah satu Vita yang anak Solo itu bahkan dia bikin skripsi dari proyek ini gitu. Nah, ini jenis dampak-dampak yang kami lihat juga. Juga penting dicatat waktu pameran seluruh anggota komunitas kita undang dan setelah pameran jam pameran tutup kita bikin pertemuan komunitas dan mereka datang membawa makanan. Mereka yang memasak. Jadi kita punya pertemuan komunitas hampir dengan semuanya dari generasi yang muda sampai yang paling tua. Kita ngobrol dan mereka komentar tentang pameran, apa yang keliru, apa yang mereka ingin lakukan di masa depan. Kita bikin seluruh anggota komunitas India. Salah satu kritik mereka kepada kami adalah kenapa kami terlalu menitik beratkan pada niaga, pada toko, pada perdagangan. Padahal mereka bilang, kami ini juga macam-macam loh. Kami ada yang kerja, gak cuma jual kain gitu. Kami punya banyak aspek. Kenapa yang kita ambilkan hanya toko? Terus kami bilang ya kami, waktu itu jawaban kami adalah ya, karena sebagai orang luar yang melihat mereka dari luar, toko itu kayak jalan masuk kami untuk melihat ke dalam. Kayak etalase itu bukan hanya tempat memajang bajunya, baju atau hal-hal yang mereka jual, tapi juga cara kami untuk mengintip dari jauh siapa sih mereka sebenarnya. Jadi itu titik mula kami. Tapi kami bilang juga ini akan ada kelanjutannya. Jadi semoga aspek-aspek yang lain itu bisa dibahas di kesempatan. Ini ngomongin komunitas India kan hampir sama dengan ngomongin eksistensi mereka yang tertinggal dalam sejarah. Di dalam sejarah sedikit ruang untuk menampilkan mereka dalam kajian-kajian selama ini. Nah, padahal di masa lalunya mereka punya peran yang penting dalam sejarah di Indonesia ini. Dan terlalu banyak stereotip yang diletakkan pada komunitas-komunitas itu. Kalau ngomongin itu di Semarang misalnya, ya identik dengan penjual jam, ya. Penjual jam di pasar juga, kemudian tabib di jalan apa yang disebut Gulungan itu tabib, ya tabib herbal ya, pengobatan tradisional. Nah, so yang mungkin perlu diperjelas adalah bagaimana sebenarnya mereka memaknai identitas mereka di masa kininya berkaitan dengan masa lalu mereka juga. Adakah upaya-upaya mereka untuk melakukan renaissance kebudayaan? Misal, ya bagaimana menghidupkan budaya-budaya India dalam konteks yang lebih modern, ada nggak? Kami justru malah penekanan, tapi yang kami dapatkan bukan lebih ke bagaimana mereka menghidupkan budaya India di sana, tapi bagaimana budaya India itu bergabung dengan hal-hal yang di sini. Maksudnya identitas mereka sebagai keturunan India itu bukan suatu yang rigid atau fix gitu. Kami selalu orang India gitu, tapi itu selalu bergerak gitu. Kadang mereka adalah orang India, kadang mereka adalah warga Jogja, dengan sejarahnya mereka yang mereka ketahui, kadang mereka pendatang, tapi kadang juga mereka menempatkan sebagai, misalnya ketika berbicara dengan saya, saya datang ke Jogja baru 2006. Pak Nari, salah satu tetuanya itu sudah datang dari tahun 50 sebelumnya dia asli Kediri, sudah datang ke Jogja jual kain. Nah, kadang obrolan kami itu adalah antara saya orang orang Indonesia dengan dia yang keturunan India. Tapi kadang obrolannya itu jadi dia yang sudah lama tinggal di Jogja dengan saya yang baru 2006 ada di sini. Jadi identitas itu nggak dimaknai hanya dari yang dibawa dari sana, tapi juga apa yang bergerak di sini dan berubah-berubah di sini. Agama kebanyakan dari mereka masih membawa dengan berbagai macam aliran. Tapi begini mas, intinya kita bisa akan lama sekali kalau membicarakan detail, karena semuanya apa? Misalnya pertanyaan Anda ya, agamanya apa? Mereka membicarakan apa? Sebenarnya kita semua punya transkrip. Punya transkrip yang bisa diakses di website, termasuk informasi tentang agama, jumlah orang, semuanya kita upload. Itu poinnya menurut saya yang paling menarik, karena Anda menceritakan Semarang. Pertanyaan kita bersama, saya kira, bisa tidak kita mereplikasi program semacam ini di Semarang? Saya kira itu lebih produktif daripada kita membicarakan detil-detil yang tentu saja penting untuk seorang sejarawan di kampus. Tapi saya kira mereplika atau membuat satu model yang berbeda mungkin itu menarik. Kalau Anda di kampus mungkin tidak mengajak mahasiswa membuat proyek alternatif tentang orang India di Semarang misalnya. Nah, itu saya kira kita bisa berdiskusi ke arah itu. Siapa lagi yang mau komentar? Yang untuk tadi Bonsung itu kan juga dibilang masih proyek awal, dan harapannya ke depannya ada proyek-proyek berikutnya dan kerjasama lagi dengan mereka. Sudah ada bayangan nggak kira-kira entah proyek India ini yang waktunya singkat dan Bonsung ini kira-kira ke depannya mau seperti apa? Untuk khusus yang Bonsung sebenarnya ini juga eksperimen kami untuk memiliki kayak situs kayak sites. Kan sebelumnya kami selalu datang pergi gitu. Nah, sekarang kami berusaha mencoba kerja bersama dengan satu komunitas, dan kami harapkan untuk kerja dalam waktu yang lama gitu. Belum tahu. Mungkin kami percaya bahwa komunitasnya akan berubah dengan sangat cepat gitu. Dan kami pengen melihat perubahan yang terjadi itu. Jadi untuk rentang waktu kami pikir enggak ada. Pengennya terus menerus. Seminahan itu bisa sampai 4 tahun gitu. Tapi kalau di Ledok itu kan tadi dibilang arsipnya disimpan di tempat mereka sendiri ya. Di mana ya? Mereka punya komputer, jadi ada Ya. Mereka punya sekolah, ada ruang sekolahnya itu, ada satu kantor yang ditutup, itu isinya komputer yang bisa dipakai semua orang. Jadi situ juga di masing-masing rumah. Misalnya mereka belum punya foto keluarga, sekarang mereka punya. Saya kira ide seperti misalnya punya lift yang kemarin itu kan menarik di video. Juga sesuatu, tapi nggak tahu juga. Bisa dicoba. Bisa sih, tapi mereka tuh agak sensitif menjadi objek ya. Mereka sensitif sama orang luar. Jadi itu yang juga perlu di ini salah satu hasil dari salah satu kolaborator kita, Dito. Dia bikin buku, dia mendokumentasikan. Jadi di sana ada komunitas ini, kelompok pengamen, anak-anak jalanan. Mereka menghabiskan waktu di Ledok Timur itu berkebun. Gitu. Jadi ini foto-foto mereka dengan kebun yang mereka rawat. Kalau mau lihat ada di sini. Kalau menurut saya menarik melihat kalau dari awal Mas Caca atau kemarin bilang bahwa di kunci itu sangat fokus kepada proses gitu. Dan tidak terlalu sangat serius memikirkan hasil. Jadi kayak di, kalau melihat tadi ada pertanyaan dari teman-teman yang mempertanyakan impact gitu kan. Yang saya rasa menarik, maksudnya ngeliat perjalanan proyeknya tadi, misalnya dari yang daerah yang dekat-dekat gitu, atau misalnya yang memang waktu itu Mas Caca cukup lama di sana gitu kan. Terus kemudian yang saya rasa mungkin puncak eksperimennya mungkin di Spacescape gitu ya, dimana yang bisa kelihatan rata-rata teman-teman sendiri mungkin ngeliat, wah ini gimana nih impactnya gitu kan. Saya rasa itu kayak puncak dimana teman-teman di sini melakukan eksperimen yang hasil akhirnya itu mungkin tautan konteksnya tidak terlalu dekat sekali dengan lingkungan sekitar, jadi mungkin mereka pada bertanya. Dan kemudian kelihatan di project-project selanjutnya, kayak di habis ini kayak di komunitas India gitu, hasil akhir meskipun itu instalasi atau apa, konteksnya jadi lebih dekat gitu. Terus kemudian dan terutama di sini yang di terakhir ini, dengan misalnya apa ya, jadi jauh lebih, mungkin jauh lebih bijak, tapi juga tantangannya jadi lebih besar karena misalnya masyarakatnya lebih tertutup gitu, mereka lebih hati-hati gitu. Dan bahwa akhirnya memakai kembali pendekatan misalnya yang kejuminahan, terus dalam jangka panjang itu, dan misalnya tidak terlalu terburu-buru mengeluarkan, asumsi saya tidak terburu-buru mengeluarkan hasil akhir yang cukup ajaib di depan gitu, itu menurut saya juga menunjukkan bahwa perjalanan mencari prosesnya sekarang menjadi lebih kaya dengan pengalaman terdahulu. Komentar. Misalnya begini, karena kami juga tidak tahu menghadapi masalah-masalah metodologis baru juga ketika bekerja dengan masyarakat. Misalnya masalah ketika kita datang, yang salah satu tetua di sana meminta kita bisa tidak membantu kita mengurus sertifikasi tanah supaya tanah mereka menjadi legal. Kita bilang kita nggak mampu itu karena kita bukan organisasi yang mengurus persoalan tanah atau agraria, kita nggak ngerti gitu. Tapi ada permintaan semacam itu yang skalanya saya kira belum kebayang. Jadi kami sendiri juga masih mencari, belum tahu ada banyak masalah di sana dari segi metodologis, dari segi hubungan dengan warga, mengingat kita juga tidak bisa tinggal di sana atau membangun sesuatu di sana seperti Juminan. Kita bisa membangun sesuatu di sana semacam center gitu ya. Nah di sana agak rumit karena Islamnya sangat kuat, sementara kita semua kan kafir. Jadi ada masalah, ada sulit sekali, ada soal-soal semacam itu. Jadi komunitasnya sangat tertutup. Teman-teman, ini waktunya makan siang. Jadi alangkah baiknya kita makan siang dulu sembari ngobrol santai tentang ini semua. Tepuk tangan untuk Dina. Makanya ya pokoknya nanti kalau mereka udah datang. Gimana nih presentasi lo udah dibikin? Ada USB nggak? USB ada. Aku flash disk maksudnya. Tapi nomor telepon ada. Alamat email. Meskipun kamu udah nyimpen nomor sih dan kamu miss call, kebetulan aku lupa menyimpan. Hubungannya sama flash disk? Hubungannya adalah ini file yang kemarin pertama, yang kalian katanya di sesi pertama nggak terekam. Kita sesi pertama nggak terekam? Katanya ada yang yang pertama. Hanya sesi pertama aja. Mumpung inget. Boleh. Kamu privasi, aku mau pakai beberapa. Ini pakainya aja, iCloud. Mau anu sama Dina. Emang kamu pakai AirDrop? Ini mic kan? Aku tapi belum mau registrasi kan akun. Oh ya udah. Tim pinjam privasi itu tadi kan? Bukannya aku kasih ke kamu? Oh udah di Andre yang berarti. Jadi tadi file albumnya hari Jumat sudah diambil sama Fani ya? Ini aku minjem baterai dong, Din. Oh. Ini kok panasnya ini soalnya paling panas iya soalnya santren kan jaringannya kuat dengan kadang kita nggak bisa masukin sih belum bisa masukin belum kayak sebenarnya bisa lah kayaknya dia sebenarnya bisa tapi males. Sebenarnya nggak cuma bahkan nggak cuma jaringan cara kita mendekati satu komunitas misalnya kayak di Bonsung itu kan ada dua antara yang sekuler sama yang agama karena kita jadi kita udah masuk ke dari sekuler mereka bikin masjid kan dengan terus dan itu kelihatan banget ada satu proyek yang proyek keluarga ini itu kami harus bersaing dengan pengajian. Jadi samping pengajian, terus kami, dan itu bulan puasa. Pengajian, awal, puasa yang di. Uang undri, uang. Sekolah itu kami lagi motret, foto keluarga. Dan kami makan, karena kami nggak puasa. Cepat mau, ya. Nah, itu sebenarnya sih menurutku PR juga untuk untuk nggak terjebak dalam. Harus mengikutin mereka. Jadi yang pengetahuan anak-anak tadi apa? Misalnya contohnya? Misalnya kayak katamu banyak yang pengetahuan daripada pengetahuan yang orang tua dan abangnya. Misalnya yang mereka tahu ada beberapa tanaman yang bisa dijadiin obat. Anak-anak ini. Anak-anak itu kalau sakit terus apa lagi ya pengetahuan mereka itu yang mereka tuh suka nyobain itu loh makan tanaman itu loh serem banget. Aku juga tahu aku lupa ya nama tanamannya pernah soalnya si siapa itu datang ke sana terus sambil ditunjukin yang ini tuh bagus mbak buat kalau luka memar kasih dikit yang kalau ini bisa dimakan ini karena soal pengetahuan itu kan daerahnya luas banget sih walaupun jadi yang dipakai pemukiman tuh kayak cuman sepertiganya sisanya kosong nah, mereka suka cerita di sini suka ada ini orang Papua bakar babi tapi mereka tahu itu dari orang tuanya atau mereka ya sebagian nyoba sendiri juga sebagian kadang ada yang nyoba tapi kadang itu gabungan kok siapa dengar dari siapa nala Thank you. belakang, mungkin dia ngerokok di belakang. Tapi kalau yang di riset handphone, itu kita dipaksa untuk keluar dari jaringan umum kita. Saya kayak kita juga masuk ke pesantren. Itu gimana sih? Masuk dari teman juga. Dari teman yang memang ya kayak mungkin kayak ya kayak Muhyiddin itu kita manfaatin jaringan dia. Gimana sih? Terus yang bongsum kenapa nggak pakai cara yang lewat apa berkesenian sama kayak Muhyiddin kemarin dan ngajarin toprak apa? Nah itu pengen dicoba situ, tapi sebenarnya kesulitan kita di sini tuh kita merasa kurang sumber daya. Maksudnya seniman yang mau kerja, yang mau kerja komunitas kayak gitu tuh kan sulit. Tapi sebenarnya kepikirannya pengen kayak gitu. Pengen kayak gitu. Kirain emang karakternya nggak bisa. Nggak. Pengen juga sih kayak gitu. Din, waktu disuruh minta tolong ngurusin surat tanah, nggak bisa. Terus mereka gimana sih? Ya mereka ya udah gitu. Lagi terus nggak nafsu gitu agak gitu. Tapi sebenarnya kita ngomong sih sebenarnya aku berusaha nggak menjanjikan sesuatu gitu kalau ke sana, maksudnya karena memang belum tahu juga mau ngapain gitu. Tapi kita sempat bilang pas kan ada satu sesi yang perkenalan itu yang kamu juga datang tuh. Kita mengenalkan siapakah kita, mau di sana mau ngapain gitu. Terus kita bilang sih sebenarnya kita nggak bisa melakukan advokasi yang nyata gitu, kayak pengacara ngurusin sertifikasi tanah, membantu mengambil hak mereka atas tanah tersebut. Tapi kita bisa bantu mereka dengan cara-cara kita supaya keberadaan mereka di sana itu diperkuat. Misalnya ternyata mereka di sana itu nggak cuma tinggalin doang, tapi mereka juga mengelola tanahnya misalnya. Mereka mengelola sampah. Mereka punya pengetahuan-pengetahuan yang bisa digunakan untuk kota. Tapi awalnya masuk gimana sih? Nah, awal yang masuk itu sebenarnya dari Ferdi. Ferdi. Ferdi. Enggak, jadi dia tuh sebenarnya nyasar. Nyasar tiba-tiba ngeliat, loh kok ada kampung gitu. Terus dia tuh emang lagi nyari tanah kosong kan untuk penelitian ini. Tanah kosong apa yang bisa dimanfaatkan? Bisa dipakai. Kamu nggak kenal siapapun dan tahu-tahu kamu masuk gitu. Nah, mereka tuh kan punya Ta'abah itu yang jadi kayak organisasi mereka. Apa? Ta'abah. Ta'abah. Tim Advokasi Arus Bawah. Ta'abah sebenarnya. Ta'abah. Nah, kenalan dari situ, dari si salah satu pengurus organisasi itu, dari satu orang itu. Nah, masalahnya adalah karena satu orang itu selalu jadi spokesperson untuk semua komunitas. Dia juga sampai di titik jenuh. Jadi kita harus mencari kontak-kontak lainnya di komunitas. Aku makan. Soalnya ada kayak Pak Gatot itu kan juga mengeluhkan komunitasnya sendiri gitu. Yang susah untuk aktif. Dan sama itu dia tuh kayak aktif sendirian. Kalau ngelem-ngelem kita itu ya, akhirnya menemukan teman-teman yang interestnya. Jadi ada Gatot yang aktivis warga Serengkali. Lagi Serengkali. Itu kan soalnya juga ilegal. Lagi ketemu di proyek yang kita kerjain kayak gimana itu karena mungkin dia ya merasa berjuang sendiri gitu ya.